السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita baru beredar di satu musiman ibadah yang mana kita tahu bahawa kita telah berada dalam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah dan nikmat di atas nikmat, kelebihan di atas kelebihan. Sebagaimana kita berada dalam bulan haram, bulan haram itu adalah berapa bulannya? 4. Dan apakah dia? 3 yang berturut, 1 yang berpisah. Yang berturut Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram dan Rajabul Mudhar, Rajab. Jadi kita katakan bahawa kita masih lagi berada dalam bulan haram. Alhamdulillah. Walaupun telah kita beredar dari satu musiman ibadah yang sangat penting, iaitu 10 awal Zulhijjah dan hari raya itu sendiri, begitu juga hari-hari Tashriq, maka kita berada dalam nikmat yang sangat besar. Yang kita tahu kita menyerupai burungan bagi mereka melaksanakan kurban pula. Mereka cuba menyerupai, mengikuti akan apa mereka-mereka yang sedang dalam keadaan ihram dalam melaksanakan ibadah haji mereka. Dan dengan itu kita katakan bahawa apa yang telah kita laksanakan, kerjakan, sibukkan dengan ibadah dan sebagainya, maka moga-moga Allah SWT menerima akan ibadah yang telah kita lakukan itu. Dan Allah telah berfirman, لَا يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidaklah sampai kepada Allah لُحُومُهَا, daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kamu. Jadi dengan itu kita katakan, apa ibadah yang kita lakukan, kurban yang telah kita kerjakan, maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima daripada kita, dan itu adalah tanda ketakwaan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat suka, dan amalan ibadat yang paling amat Allah suka adalah daripada penyembelihan, iaitu menumpahkan darah binatang kurban. Jadi sebab itulah kita lihat syariat mengkorbankan binatang ini bukanlah satu syariat yang baru, tetapi adalah syariat yang telah lama daripada zaman nabi-nabi sebelum kita, nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita telah beredar di satu musiman ibadah, dan bagi mereka yang terlepas dalam mempergiatkan diri melaksanakan ibadah-ibadah, mempergigihkan ibadah-ibadah pada 10 awal Zulhijjah, maka insya-Allah berazam agar apabila tiba pada tahun hadapan, moga-moga kita akan dapat lebih tekun lagi dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut. Maka kembali kita kepada pelajaran kita, dan kita tahu dalam musim ibadah ini, kita katakan musim yang baik, bulan yang baik, bulan yang penuh diagungkan oleh Allah SWT yang diharamkan ini, maka dengan kita melakukan insyaAllah ibadah yang sangat-sangat besar, iaitu ibadah talabul ilmu. Kerana dia merupakan ibadah. Belajar menuntut ilmu adalah ibadah. Dan sebab itu sebagian ulama mengatakan lebih baik daripada 1000 rakaat. Kenapakah demikian? Kerana dia adalah amalan yang menular. Kerana amalan-amalan lain hanyalah khusus kepada diri kita sendiri, orang yang berpelakunya. Berbeza dengan amalan atau dengan mempelajari ilmu. Ilmu itu kita niatkan pertama untuk menyingkap kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian kita berazam untuk menyingkap kejahilan yang ada pada orang lain. Semoga Allah berikan taufik insyaAllah agar usaha-usaha kita ini insyaAllah diberkatinya. Kita kembali kepada pelajaran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis ke yang 211 eh. Kita dah sentuh sedikit tentang 201. Tetapi kita katakan kita datangkan dari sudut soalan ataupun daripada sudut pengalaman yang saya ceritakan tentang pengalaman solat sunat di atas kenderaan. Kalaulah dia sebagai penumpang lain, tetapi kalau dia yang bawa kenderaan seperti kereta sebagainya, kita dah datangkan tentang apa, tentang perkara tersebut. Baik, kita macam mana kita akan sentuh lagi hadis ini. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabihi subul salam. Qala wa li Abi Dawud min hadithi Anas radiyallahu anhu. Qala kana idha safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata. Fakabbara thumma salla haythu kana wajhu rikabihi. Wa isnaduhu hasan. Dalam hadis Abu Daud radhiyallahu anhu daripada Anas disebutkan bahawasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu perjalanan lalu hendak mengerjakan solat sunnah, beliau menghadap ke arah kiblah bersama untanya, lalu beliau mengucapkan takbir, kemudian mengerjakan solatnya ke mana pun atau ke mana pun haiwan kenderaannya itu menghadap. Jadi menunjukkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di atas kenderaan. Dan naqah ini adalah kenderaan. Tak kiralah sekarang dahulu gunakan unta, sekarang ini apa kenderaan digunakan, maka masuk dalam kategori ini. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa saat beliau ingin mengucapkan takbiratul ihram, beliau menghadap ke arah kiblat. Ini adalah tambahan yang seyogianya diterima dan diamalkan kerana hadisnya hasan. Jadi ada tambahan-tambahan kalau kita lihat, dia menambahkan kita kefahaman dan menambahkan kita amalan kepada hadis, sesuatu hadis. Jadi ziyadatul fiqah dinamakan. Ziyadah, tambahan yang meyakinkan. Ya, kerana apa? Kerana orang itu atau perawi itu perawi yang boleh diterima. Jadi apabila datangkan satu penambahan riwayat, maka riwayat itu haruslah diterima. Jadi seperti ini kita katakan, kalaulah periwayatan tambahan itu daripada orang yang lebih lemah, tidak boleh diterima. Tapi kalau orang yang kuat ataupun yang saduq atau kita kata boleh diterima tentang hadis, maka dia menjadi pendukung kepada hadis yang tidak menerangkan riwayat tambahan tersebut. Kata naqatu dan rahilatu memberi makna yang sama, dan saat ingin melakukan hal ini dia tidak disyaratkan agar kenderaannya adalah unta. Jadi kalau kita lihat dia tak naik unta, dia naik keldai misalnya, kita tu boleh ke tidak? Boleh juga. Kita kalau dah naik misalnya selain daripada keldai, kenderaan-kenderaan yang sedia ada sekarang ini, kita kata boleh. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam lafaz yang lain tak dikatakan naqah, dinamakan rahilah. Sebab itu dalam bab ini juga, sebab dalam banyak buku-buku hadis juga menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di atas rahilah, mana kenderaan secara umum. Tidak dikatakan sebagai unta. Kerana kalau lafaz yang ini menunjukkan unta, tapi lafaz yang lain belum menerangkan tentang rahilah. Bahkan dalam Sahih Muslim dia sebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat di atas keldai. Jadi menunjukkan bahawa sama ada kenderaan itu unta ke keldai ke sebagainya, maka ianya masuk dalam kategori yang dibenarkan. Dari ungkapan dalam satu perjalanan disimpulkan oleh sebahagian ulama bahawa safar atau perjalanan merupakan syarat dibolehkannya mengerjakan salat di atas kenderaan, namun ungkapan itu tidak secara tegas mensyaratkannya. Jadi kalaulah kita katakan, kerana Nabi dikaitkan, kenapakah Nabi buat demikian atau bilakah Nabi buat demikian? Nabi buat demikian semasa Nabi bersafar. Jadi sebagian ulama mengeluarkan ini adalah ciri yang membolehkan kita bersolat di atas kenderaan. Jadi mereka kata mesti dalam keadaan safar. Tetapi sebagian ulama pula tidak mengatakan demikian. Kenapa? Kerana mendatangkan lafaz safar itu sebagai penerangan pada waktu itu Nabi sedang bersafar. Tidaklah menerangkan bahawa syarat untuk melakukan akan solat sunat di atas kenderaan itu haruslah dengan dalam keadaan safar. Jadi itu dia punya dasar khilaf yang berlaku di antara ulama. Dalam hadis ini maupun hadis sebelumnya dijelaskan bahawa hal ini diperbolehkan untuk solat sunat sahaja dan bukan untuk solat wajib. Bahkan secara jelas Al-Bukhari menjelaskan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjelaskan bahawa beliau tidak pernah melakukannya pada solat wajib. Jadi solat wajib kita tak mempertikaikannya kerana syarat pelaksanaan atau kita kata rukun solat itu sendiri adalah berdiri. Kerana Allah SWT memerintahkan hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu akan solat lima waktu dan solat wusta wa solat asar dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Jadi berdirilah itu perintah itu untuk berdiri. Jadi rukun solat fardu yang Allah perintahkan kita untuk jaga dia, solat lima waktu dan solat wusta terlebihnya adalah dalam keadaan berdiri kerana Allah perintahkan waqumu lillahi qanitin. Jadi ulama keluarkan faedah daripada ayat ini sebagai rukun kepada solat fardu adalah berdiri. Melainkan yang tidak mampu berdiri kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Boleh faham? Jadi kita katakan demikian bahawa boleh tak kita bawa lafaz ini kepada solat sunat? Kita tak boleh. Kerana solat sunat ada dasar yang kukuh yang telah terbina terlebih dahulu. Jadi untuk kita bawakan dalil yang ini sebagai ke dalam solat fardu tidak boleh. Kenapa? Kerana solat fardu telah ada dia punya dasar-dasar yang telah kita datangkan dahulu. Jadi yang ini adalah merupakan pengecualian daripada solat yang dilakukan dalam keadaan berdiri, itu solat-solat sunat. Jadi bukan sebagai dia menerangkan bahawa solat semua boleh dilakukan dalam keadaan naiki kenderaan. Di sini kita katakan permasalahan yang perlu diambil perhatian. Kerana sebahagian orang apabila melihat hadis ini, dia nak aplikasikan. Itu hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat. Jadi dalam bab ini dia tidak melihat kepada lafaz yatatawwa. Fa arada ay yatatawwa, sekarang sekiranya nak melakukan solat sunat. Jadi solat sunat dia dikecilkan. Jadi dia tak nampak bahawa dia nampak salat sahaja. Jadi dengan itu kita katakan tidak boleh. Dasar apa kita kata dalil harus diletakkan pada tempatnya. Tak boleh kita keluarkan dalil daripada konteksnya. Konteks ni adalah dalam keadaan melakukan salat sunat, maka diletakkan pada tempatnya saja. Tidak dikeluarkan daripada ini. Hadis sahaja At-Tirmizi dan Nasa'i meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba pada sebuah saat dalam sebuah salat bersama sahabat-sahabatnya, saat itu matahari berada di atas mereka dan daerah basah di bawah mereka. Lalu tibalah saat untuk menunaikan salat, maka beliau memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan azan lalu iqamah. Kemudian Rasulullah SAW maju bersama haiwan kenderaannya dan mengerjakan salat bersama mereka. Beliau membuat isyarat-isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk. At-Tirmizi berkata hadis ini gharib. Gharib ni ganjil. Cara tersebut juga telah ditemui baik dalam ucapan maupun perbuatan Anas yang kemudian disahihkan oleh Abdul Haq, sedangkan An-Nawawi menghasankannya namun Al-Baihaqi mendhaifkannya. Sebagian ulama berpendapat solat wajib boleh dikerjakan di atas haiwan kenderaan asalkan selalu menghadap ke arah kiblat dan ia berada di atas sekuduk walaupun ia berjalan. Hal ini seperti kapal, maka sesungguhnya secara ijma' boleh menunaikan solat wajib padanya. Jadi kita kata, mereka katakan kapal boleh tak solat? Boleh, tapi kena lakukan langkah berdiri. Jadi tetap kita katakan konteksnya bukan mana tak boleh langsung lakukan solat atas kenderaan. Tapi yang dimaksudkan sini adalah apabila kita lakukan solat fardu itu tidak melaksanakan rukun yang telah ditetapkan. Tidak seperti kita dibenarkan dalam melakukan solat sunat. Dalam solat sunat diringankan kita duduk atas kenderaan, keldai ke, unta ke, masih boleh kita lakukan dalam keadaan apa? Duduk. Tetapi kalaulah kita katakan kalau kita solat dalam keadaan menaiki kenderaan, jadi di sini katakan dalam keadaan secara sekuduk, mana yang ada boleh berdiri di atas ni. Jadi kita kata itu tak ada masalah, dan dia terus menghadap ke kiblat pun tak ada masalah, tak keluar daripada rukun-rukun solat fardu. Sedang solat fardu itu kita mestilah menghadap ke kiblat, memang betul, lalu mestilah keadaan berdiri, kita kata betul. Jadi tak ada permasalahan dalam dia bercanggah dengan solat fardu ni, tak ada masalah. Menurut saya hal itu tidak boleh disamakan kerana saat kapal berada di lautan tidak ada daratan sehingga hal itu dimaklumi. Hal itu berbeza dengan orang yang sedang mengendarai kenderaan dalam sekuduk. Jadi kalau kita lihat dalam masalah ini, sebagai melihat tidak boleh kerana mereka lihat kepada kenderaan itu sendiri. Sedangkan apabila haiwan tersebut dalam keadaan berhenti, maka menurut Syafi'iyah diperbolehkan solat wajib padanya sebagaimana diperbolehkan menunaikan solat wajib di atas ayunan yang diikat dengan tali atau di atas tandu yang dipanggul oleh orang yang jika mereka berhenti. Jadi sini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mengatakan solat fardu itu boleh berhenti sekejap dan lakukan solat tersebut. Jadi dengan itu kalau kita lihat, tidaklah seyogianya dihujahkan bahawa kita perlu untuk salat dalam keadaan kita menunggangi, dalam kenderaan itu bergerak dan sebagainya. Nah. Jadi dalam masalah ini kita katakan, dalam solat, melakukan solat fardu itu adalah dasarnya kita lakukan dalam keadaan kita berdiri di atas bumi sekiranya kita mampu. Ha. Tapi kalaulah memang kita tidak mampu berada dalam keadaan di lautan, sampai sekarang ini kita lihat yang berlaku berada di atas air, apa, angin dan sebagainya, udara, maka kita katakan itu masalah yang kita katakan diberikan kelonggaran sekiranya tidak ada jalan lain untuk kita lakukan. Yang dimaksudkan solat wajib ialah solat diwajibkan atas semua orang mukallaf, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat witir di atas hewan kenderaan yang hal itu adalah wajib atas beliau, maka tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam masalah ini. Jadi kita kata lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat witir, witir itu wajib. Jadi wajibnya dia solat witir ini menunjukkan solat wajib itu boleh dilakukan dalam keadaan naik kenderaan. Jadi bolehlah dipindahkan wajib itu kepada solat-solat wajib yang lain. Tapi kita kata hujahnya tak kena. Kerana solat witir itu dinamakan tatawu' juga. Walaupun dia wajib ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dah tidak diwajibkan ke atas umatnya menunjukkan bahawa dia tetap tatawu'. Jadi dengan itu tak boleh dianggap sebagai wajib yang kita kata, oleh kerana hukum wajib ini dilakukan dalam keadaan bergerak, maka bolehlah kita lakukan dalam keadaan bergerak solat-solat fardu yang lain. Baik. Dalam masalah ini kita katakan adalah masalah yang banyak dibincangkan oleh ulama. Di antaranya yang kita boleh keluar faedah daripada ini adalah daripada hadis ini dapat kita lihat, dan hadis sebelumnya juga dapat kita mengambil faedah. Dibenarkan kita solat sunat di atas kenderaan dalam keadaan safar, walaupun tak ada keuzuran, dan menaiki kenderaan sama ada apa sahaja kenderaan tersebut, unta ke, keledai sebagainya, dibenarkan. Sama keadaannya. Sebab telah kita datangkan tadi bahawa Nabi SAW solat di atas himar atau keledai ini. Nah. Jadi ulama mengatakan sini bahawa Imam Baghawi mengatakan bahawa dibenarkan untuk solat sunat di atas rahilah, di atas kenderaan, di dalam keadaan safar yang panjang maupun pendek oleh kebanyakan ahli ilmu. Dan ulama daripada hadis ini juga dapat dikeluarkan faedah bahawa tidaklah semestinya seorang yang melakukan solat itu sentiasa menghadap ke kiblat dalam keadaan solat di atas kenderaan ini. Maka bolehlah dia selepas pertama saja dia menghadap ke kiblat, lepas tu dia selepasnya balik kepada arah yang dia nak pergi. Tak ada masalah. Begitu juga kita katakan bahawa tidaklah. Jadi di sini ada kaedah yang kita harus keluarkan. Beberapa kaedah yang kita boleh keluarkan. Perkara-perkara yang kita lihat dilakukan menjadi rukun sebenarnya, semasa kita lakukan dalam keadaan keupayaan, dalam dilakukan dalam keadaan azimah. Azimah mana langkah perintah yang pertama. Bukan rukhsah. Rukhsah dalam keringanan yang diberikan. Jadi apa yang diringankan dinamakan rukhsah. Apa yang dilakukan dalam bentuk asal diperintahkan dinamakan azimah. Boleh? Jadi azimah, rukhsah kita dah jelas. Jadi apabila kita lakukan sesuatu dalam keadaan azimah bentuk asalnya, kita katakan asalnya, kita katakan solat itu wajiblah kita lakukan dengan melaksanakan rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukunnya adalah mesti ada rukuk, mesti ada sujud. Tetapi kita lihat apabila diringankan kita untuk melakukan solat di atas kenderaan, dalam keadaan kita melakukan dalam keadaan duduk misalnya, begitu juga dalam keadaan duduk, keadaan rukuk kita sudah berbeza daripada rukuk yang kita dituntutkan dalam keadaan kita melakukan dalam keadaan azimah. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa diringankan kepada kita rukuk-rukuk tersebut. Sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana pelaksanaan yang dimestikan kita lakukannya. Tetapi perlu tak lakukan rukuk? Mesti lakukan rukuk. Tapi tidak dengan kadar yang mana kita lakukan dalam keadaan kita berdiri. Itu kita katakan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dengan itu tidaklah selazimnya rukuk dan sujud itu dilakukan dalam keadaan yang setiap kali yang dituntut. Tetapi cukuplah dengan apa kita katakan, dengan kalaulah dia dalam kenderaan tidak boleh dia ini melainkan untuk menunjukkan menganggukkan kepalanya ke, atau untuk menunjukkan bahawa dia sedang keadaan rukuk, badannya sedikit ditundukkan, maka sudah mencukupi untuk menunjukkan bahawa dia sedang dalam keadaan rukuk. Dia sedang berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Begitulah juga dalam keadaan dia sujud. Jadi dengan itu kalau kita lihat, dalam keadaan, tetapi kita katakan rukuknya dan sujudnya itu perlu ada perbezaan. Mana di mana sujudnya itu lebih rendah sedikit daripada sujudnya, daripada rukuknya. Jadi kalau dia rukuk misalnya begini, pastikan dia sujud lebih rendah lagi. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan demikian, kalaulah dia boleh merendahkan badan dia pula sedikit, maka kalau sujudnya pula rendahkan lagi lebih. Jadi itulah dimaksudkan sebagai melebihkan lagi keadaan kerendahan itu dilebihkan kepada sujud. Daripada faedah yang kita dapati juga adalah solat fardu itu tidak bolehlah dilakukan di atas kenderaan. Ianya selayaknya dilakukan atau sepatutnya dilakukan di atas bumi yang mana kita dapat melakukan dalam keadaan berdiri. Daripada zahir hadis Anas ini, kita dapati bahawa wajib bertakbir atau ihram semasa kita menghadap ke kiblat. Maka lepas itu tidak ada masalah selepasnya kalau nak beridah kepada arah selain berkiblat. Dan itu yang kita katakan bahawa dalil ini menunjukkan. Lebih kukuh lagi ditunjukkan. Okay. Begitu juga kita lihat daripada hadis yang kita dapati ini, yang bersama kita ini, kita dapat mengeluarkan faedah, iaitu syarat memberi keprihatinan atau perhatian yang besar terhadap solat fardu dan harus dilaksanakan dengan perintah yang asal, iaitu perintah yang awal diperintahkan, iaitu dengan apa, dengan kadar yang kita lihat dengan melaksanakan rukun-rukun ini. Dan seyoginya dilaksanakan dengan wajah yang secantiknya, sesempurnanya. Berbeza dengan solat-solat sunat. Kerana tujuan solat sunat ini untuk diperbanyakkan. Dan oleh kerana dianjurkan untuk diperbanyakkan, maka diringankan dengan pelaksanaannya. Sehingga kalau kita lihat, solat fardu selalu diwajibkan dalam keadaan berdiri. Tapi dalam keadaan kita berdiri pun, kita lihat kita boleh lakukan solat sunat. Kerana kita dalam hadis menunjukkan bahawa barang siapa yang solat sunat, dia dapat separuh daripada pahala berdiri. Dengan keadaan duduk adalah seperti dapat pahala separuh daripada keadaan berdiri. Jadi berdiri lebih baik. Tapi kalaulah dia miskala kadang-kala, daripada dia terus ikutkan malasnya, tak mahu berdiri, terus dia tak mahu salat Allah kena diri. Jadi kita kata dia tak ada alasan sekarang. Dalam keadaan duduk pun boleh salat. Kalau dalam keadaan awak dah penat, jadi tak ada alasan untuk tidak salat sunat. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT memberikan galakan yang amat sangat kepada hamba-hamba ini supaya lakukan, banyakkan solat-solat sunat. Walaupun dalam keadaan duduk sekalipun, dibenarkan kita lakukannya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa diringankan dalam keadaan nafilah lebih daripada dalam keadaan kita lakukan fardu ini. Sebab itu kalau kita lihat daripada sudut keadaan dirinya, kita dibenarkan duduk. Dalam keadaan menghadap ke kiblat, kita dibenarkan, diringankan dalam keadaan solat fardu sunatnya itu berpaling daripada kiblat setelah kiblat dalam takbiratul ihram itu dalam keadaan kiblat. Jadi itu menunjukkan keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam mempergiatkan diri kita ini dalam melakukan solat-solat sunat. Dan di situlah menunjukkan kepada kita lebih-lebih lagi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar ini penting kita menjalinkan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam safar kita minta kepada Allah ketakwaan. Kita doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'i anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'athai safar wa ka'abati manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahl. Doa doa itu menunjukkan bahawa kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita lebih bertakwa dalam safar kita. Sebab tu Allah SWT bersuruh kita bersafar, untuk dalam keadaan kita nak pergi haji dan sebagainya, bersafar ni perlu banyakkan mengambil bekalan. Bekalan yang terbaik ialah apa? Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan. Sebab tu dalam kita minta kepada Allah dalam doa tadi, ya Allah ya Tuhan kami, kami minta dalam safar kami ini kebajikan dan ketakwaan dan daripada amalan yang meredahkanmu. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa solat dalam dalam keadaan kita bersafar, seyogianya kita bertambah kekuatan iman kita, amalan kita, hubungan kita dengan Allah, sehingga kita lihat safar itu memang sangat sepatutnya kita bertambah ketakwaan. Sebab itu kita katakan dinamakan safar itu safaran. Kenapa? Kerana dalam keadaan itu orang itu kita kata terbuka kepada berbagai macam kebahaya. Wanita yang membuka aurat ini namakan safirah. Mana wanita imraatun safirah, mana membuka aurat ini. Jadi safirah ini mana membuka. Jadi orang yang dalam keadaan safar itu dinamakan safar. Kenapa? Kerana dia terbuka kepada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berwasiatkan kepada apa? Kepada saudara kita, astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Aku meletakkan kamu dalam penjagaan Allah. Dinaka agama kamu, amanataka amanah kamu, wa khawatim amalika dan penghabisan amalan kamu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kita tahu bahawa kemungkinan kita safar ini tak kembali lagi. Kemungkinan kita safar ini itulah penghabisan kita. Sebab itu digalakkan bahkan dianjurkan kita kalau bersafar lantik amir, pergi berjemaah. Kalau bersafar jangan bersendirian. Kalau bersafar kita perlu wasiat dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kepada kita akan apa kepentingan kita bersafar. Nah, dalam keadaan kita pun mendapatkan penuh atau meningkatkan ketakwaan yang penuh pada diri kita. Itu kita katakan dasarnya daripada sudut ketakwaan ini. Jadi apabila kita katakan tadi bahawa penting ni rangsangan untuk kita mengetahui bahawa dalam kita bersafar ini seyogianya kita tingkatkan ibadah. Tapi kebanyakan yang berlaku kita lihat dalam keadaan safar ini paling ramai orang lalai. Terlebih lagi kalau safar dalam kapal terbang. Waktu itulah lebih-lebih lagi naik kapal terbang yang setiap dia punya kerusinya ada TV, ada TV-nya. Apa program yang nak buat boleh. Macam-macam dia buat. Jadi kita lihat dalam safar dia bukan dalam safar ketaatan lagi. Bukan dalam ketaatan, dalam keadaan ketakwaan. Tapi dia melanggar perintah Allah dan sebagainya, melihat bagi perkara yang tidak patut dilihat. Jadi ini menunjukkan kepada kita ujian pada safar ini begitu besar. Sama ada kita lihat kita bertakwa ataupun kita tidak melaksanakan takwa. Dalam terlebih lagi dalam waktu tersebut, kita mengisikan masa kita dengan ketakwaan, amalan yang meredahkan Allah. Daripada kita membilik-bilik akan siaran-siaran ataupun program-program yang ada, adalah lebih baik kita lakukan solat-solat sunat. Daripada kita sibukkan diri dengan apa yang kita boleh manfaatkan daripada program-program yang ada. Holiday semua nak masuk safar. Jadi safar itu memang safar. Holiday yang maksudnya adalah safar yang perjalanan yang kita kata kadar kasar. Maksudnya dibenarkan kasar. Itu namanya safar. Kalau perjalanan yang kurang daripada safar itu perjalanan pendek lah. Boleh juga kita katakan dia sebagai apa perjalanan yang kita kata perlu bertakwa juga. Dalam apa perjalanan, kita bertakwa. Cuma kalau dalam keadaan safar itu lebih lagi kita harus lagi bertakwa. Kerana tak ada kenalan. Kerana kita berpisah daripada orang-orang sahabat, taulan dan sebagainya kan. Maka dengan itu perlu lagi kita bertakwa. Nah. Jadi kita katakan itu adalah kelebihan. Faedah daripada hadis ini. Begitu daripada hadis ini juga adalah menunjukkan kepada kita. Solat fardu dalam di atas kenderaan tidak dibolehkan melainkan dengan keuzuran. Sebagaimana kita lihat dalam beberapa mazhab, di antaranya mazhab Hanabilah, mengatakan tak boleh dilakukan solat fardu dalam di atas kenderaan melainkan dengan keuzuran. Sebab itu mereka datang kepada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW telah melakukan solat dalam keadaan rahilah. Dan tempat yang tadi kita bacakan tadi, hadis yang tadi, kisah tadi. Tapi kita katakan bahawa masalah ini adalah masalah yang kalau kita lihat balik kepada asas yang kita telah diasaskan, kita kata kalau dalam keadaan perintah keuzuran atau dalam keadaan kita tidak kemampuan untuk melakukan perintah itu secara yang seyogianya dilaksanakan kerana aral-aral yang melintang, kita kata bolehlah diturunkan kepada kadar yang kita katakan darurah. Dan sebab itu kita dasar pada ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurah itu membenarkan kita melakukan perkara yang tak dibenarkan. Mana yang dilarang. Tapi bukan sebagaimana sebagian mengatakan darurah itu menghalalkan yang haram. Bukan. Tidak sesekali darurah itu menghalalkan yang haram. Dia membenarkan kita untuk melakukan perkara yang dilarang. Diharamkan. Bukan atas dasar dia jadi halal sekarang ini. Tidak. Tetapi atas dasar kita, keadaan kita yang dalam keadaan tersebut membolehkan kita melakukannya kerana keadaan kita. Tetapi tidak boleh dibolehkan oleh orang lain yang tidak ada dalam keadaan demikian. Tetap kita kata, jadi maksudnya bukanlah dia menghalalkan yang haram. Tapi membenarkan kita, orang yang tertentu dalam keadaan darurah itu untuk melakukannya. Dan darurah itu dikadarkan dengan kadarnya juga. Kerana apabila kita terus mengatakan darurah sahaja, tidak dibenarkan. Kerana akan kita membuka jalan apa pintu-pintu yang kita lihat tidak akan yang akan suka untuk kita tutup kembalinya. Sebab itu kita katakan bahawa dalam keadaan kita yang kita katakan dalam keadaan kita boleh berdiri, tetap kita lakukan dalam keadaan berdiri. Hatta kita kata di kapal terbang, kita hatta di kapal terbang. Melainkan kalau dah tak boleh, barulah jatuh kepada kita turunkan kepada kadar yang lebih rendah lagi. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita haruslah bertakwa kepada Allah seberapa kemampuan kita. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Sekiranya aku perintahkan kamu untuk lakukan sesuatu, maka datangilah dia dengan keadaan seberapa kemampuan kamu. Sekiranya aku melarangi kamu, tinggalkannya. Maka dengan itu menunjukkan kepada kita laksanakan perintah yang diperintahkan Allah itu dengan seberapa kemampuan kita. Allah SWT, la yukalifullahu nafsan illa us'aha. Tidaklah Allah telah membebankan seseorang itu, jadi satu jiwa itu meningkan di atas kemampuannya. Jadi itu dasar-dasar yang kita katakan, yang kita kalau lihat dalam keadaan solat-solat fardu yang tak dapat dilakukan, melainkan terpaksa dilakukan atas kenderaan, kita katakan itu balik kepada keadaan darurah. Sebab itu ulama mengatakan kalaulah dalam keadaan demikian perlulah dilaksanakan solat itu supaya tidak keluar daripada waktunya. Nah, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Ada soalan sebelum kita lanjutkan kerana bab ini agak banyak yang dialami. Tak ada, kita teruskan. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الترمذي وله عله. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah masjid kecuali pemakaman dan kamar mandi, mana kubur dan kamar mandi. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini mempunyai kecacatan illahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini mempunyai kecacatannya, mana illahnya. Kelemah apa kita kata penyakitnya, atau kita kata itu nama illah tu, mana penyakitlah. Tidak sihat. Jadi macam mana kalau kita kata daripada sudut bahasa yang lain kita gunakan cacat. Iaitu apakah hadis ini mausul ataupun mursal? Mausul mana hadis itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercantum riwayat sanadnya. Kalau mursal itu tergantung kepada perawi yang kita tak sampai kepada perawinya. Sanad itu tak sampai kepada perawinya. Dalam hal ini Muhammad meriwayatkan daripada Amr bin Yahya, daripada ayahnya, daripada Abu Sa'id secara mausul, sedangkan Ats-Tsauri meriwayatkan secara mursal daripada Amr bin Yahya, dari ayahnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini lebih sahih dan lebih kuat. Ad-Darqutni berkata, yang saya tahu hadis ini mursal dan pendapat ini didukung oleh Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahawa seluruh bumi boleh digunakan sebagai tempat mendirikan solat kecuali pemakaman, iaitu kubur, iaitu tempat menguburkan jenazah. Maka tidak diperbolehkan mengerjakan solat padanya, baik di atasnya maupun di antara makam-makam, baik makam seorang mukmin maupun seorang kafir. Tujuan dari larangan tersebut ialah jika makam itu adalah makam seorang mukmin, maka hal itu untuk menghormatinya. Sedangkan jika makam itu makam seorang kafir, maka untuk menjauhi keburukannya. Hadis ini membatasi hadis semua bumi dijadikan masjid untukku. Jadi hadis yang semua masjid itu adalah hadis yang umum. Jadi dikhususkan bahawa yang tak boleh ini. Maknanya telah yang itu yang mutlak, secara mutlak boleh. Dikaitkan yang ini tak boleh. Jadi kita kata dihadkan bahawa ini tak boleh. Sebenarnya ada beberapa tempat lagi yang kita akan sentuh yang datang larangan untuk kita solat di dalamnya. Kadang-kadang disebabkan kenajisannya, kadang-kadang disebabkan permasalahan-permasalahan lain yang kita akan sentuh nanti. Dalam masalah ini, kita sebagai ulama banyak berkhilaf tentang illatul mana'. Illah mana sebab dilarangnya itu. Jadi sebab itu apabila datang, kita lihat dalam hadis ni, ada sebagai ulama mengeluarkan larangannya kerana najis. Ada yang mengatakan larangannya kerana tempat apa, daripada sudut pada sudut mendatangkan ataupun membuka pintu-pintu kita kata kesyirikan dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan banyak sebab-sebab ilah-ilah yang didatangkan oleh ulama. Begitu pula tidak diperbolehkan mendirikan solat dalam kamar mandi, ada yang mengatakan kerana ia najis, maka larang ini berkenaan khusus pada bahagian bernajis sahaja. Jadi kalau tempatnya najis, tempat najis sahaja tak boleh. Kita tahu tempat ini tak boleh kerana kita tahu bahawa dalam nak lakukan solat perlulah dalam keadaan tempat, pakaian, diri dalam keadaan suci. Dalilnya banyak kita lihat. Dalil di antara ini kita lihat bagaimana Nabi seorang apa, kita dah belajar tentang bab taharah, kita kata kenapa kita kata tempat harus bersih? Kerana tempat kalau tak bersih tak boleh lakukan solat. Kita kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang apa badui berkencing di atas dalam masjid, maka Nabi suruh disiram ke atasnya air supaya menghilangkan najis tersebut. Jadi menunjukkan tempat untuk kita lakukan solat perlu suci. Kedua, kita lihat dalam pakaian. Pakaian banyak dalil ni, di antara yang Allah Taala berfirman wa thiyabaka fatahhir, maka baju kamu kamu sucikanlah. Dan begitu juga dengan diri kita, bahawa Allah SWT perintahkan kita untuk mensucikan diri dengan dalil-dalil soal apa wuduknya, dalil-dalil mandinya dan sebagainya. Naam. Ada juga mengatakan solat di kamar mandi hukumnya hanya makruh sahaja, sedangkan Ahmad bin Hanbal berkata tidak sah solat di kamar mandi, bahkan jika solat di atapnya, walaupun di atapnya tak boleh. Apa sebabnya? Berdasarkan hadis, sedangkan jumhur ulama mengatakan solatnya tetap sah tetapi makruh. Larangan ini berdasarkan kenyataan berkamar mandi adalah tempat syaitan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Ahmad. Kata tak boleh, tak sah solatnya. Kerana tempat itu tempat banyak syaitan. Jadi bab ini kita kata bab yang sangat-sangat penting kita ambil perhatian dari sudut apa illahnya. Jadi illah ni kadang-kadang kita katakan dasarnya dalam kita mengetahui setiap hukum Allah pastilah tidak ada yang sia-sia. Allah Maha mengetahui apakah sebabnya Allah larang untuk kebaikan kemaslahatan diri kita, hamba-hambanya. Tetapi ada ketika yang Allah sebutkan illahnya. Ada ketika tidak disebutkan, didiamkan illah. Jadi yang tak disebutkan illahnya, adakah kita katakan kita boleh keluarkan illah ini? Kalaulah didatangkan dengan dasar-dasar yang diletakkan oleh syarak, kita kata tak ada masalah kita datangkan illahnya. Tapi tidak bolehlah kita jazamkan, kita tekankan bahawa inilah illahnya. Kerana perlu kepada dalil untuk mendukung sesuatu sebagai illahnya. Tapi kalau lah memang Allah SWT atau Nabi SAW telah mengatakan itu sebagai illahnya, maka itu kita kata jadi sebab larangan. Sebab itu Nabi SAW seperti minum arak misalnya. Kenapa larang, dilarang minum arak? Kerana disebabkan pemabukannya, menghilangkan akal. Maka kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Jadi Nabi SAW kata bahawa setiap yang memabukkan adalah khamar. Begitu juga ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, sikit daripadanya haram. Dia menunjukkan bahawa yang menyebabkan dia diharamkan adalah pemabukkan. Jadi ini adalah yang kita kata mansusah, yang dinaskan. Tak ada khilaf tentang apa masalah nas yang apa hukum yang telah dinaskan illahnya. Tapi masalah hukum yang telah yang kita lihat dipertikaikan ulama tentang nas atau illah, sebab kenapakah diharamkan, dilarang perkara tersebut, maka kita perlu mengetahui harus letakkan pada tempatnya. Harus kalau kita nak kukuhkannya, harus kukuhkan dengan dalil. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahawa tempat itu tak boleh kerana tempat itu penuh dengan syaitan. Di antaranya kita lihat yang boleh kukuhkan akan hujah Imam Ahmad ialah kita tahu bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu gaung, satu lembah, rehat. Lalu sahabat yang diperintahkan untuk berjaga malam pun tertidur sampai bangunnya mereka, matahari dah terbit, dah mula memanaskan mereka. Nabi SAW tak terus suruh sahabat solat di situ. Suruh beredar dahulu. Beredar, lalu ada lafaz dalam hadisnya mengatakan bahawa situ adalah tempat banyaknya syaitan. Jadi di situ menunjukkan kita pada wabah-wabah kita bahawa seyogianya kita tidaklah solat di mana banyak syaitannya. tempat yang banyaknya syaitan. Kenapa? Kerana pertama dia boleh mengganggu kita daripada kehusyukan solat tersebut. Kedua, kita katakan bahawa tempat itu tak seyogianya kita jadikan tempat peribadatan. Kerana dihadiri banyak dengan syaitan, sepatutnya tempat yang dilakukan ibadah itu yang banyak dihadiri oleh malaikat Allah SWT. Jadi itu kita katakan dasarnya. Jadi daripada surat itu, kalau kita lihat pandangan Imam Ahmad di surat ini dikuatkan oleh ulama ini. Yang faham ya? Ini poin. Kemudian batasan untuk hadis, semua bumi dijadikan masjid dan alat bersuci untukku, tidak hanya dalam hadis ini saja tetapi juga terhadap dalam hadis berikut. Jadi kita kalau kita lihat dalil menerangkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa aku diberikan 5 perkara yang tak diberikan kepada umat sebelum ni. Umat aku diberikan. Jadi apa dia? Di antaranya Allah telah jadikan bumi sebagai masjid, tempat untuk sujud, dan tahura, tempat untuk bersuci. Bahan untuk bersuci. Jadi dengan itu kita katakan bahawa hadis ini kita katakan bahawa dikhilafkan ulama, tapi sebenarnya dia adalah sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih walaupun mubni illah, kerana Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hakim dan Ibn Hibban dan Hakim telah meriwayatkannya juga. Tetapi dalam masalah mengkhilaf tentang wasal mausul ke tidak ataupun mursal, Hamad telah meriwayatkannya sebagai mausul, Thawri pula meriwayatkan sebagai mursal. Dan dalam masalah ini kita katakan telah dipertikaikan, telah didatangkan oleh ulama bahawa daripada surat ini didatangkan bahawa khitirabnya itu tidaklah berkesan sangat. Dalam Ibn Taymiyah, kata-kata Ibn Taymiyah, asaniduhu jayyidah wa man takallama fihi mastawfa turuqah. Jadi sanad-sanadnya sanad yang baik, dan mereka berkata dalamnya telah memenuhi akan jalan-jalannya. Dan telah disahihkan oleh Imam atau Syekh Albani rahimahullah. Imam Bukhari telah mengisyaratkan akan kesahihan hadis ini. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis sahih. Naam. Daripada hadis ini kita katakan, boleh kita keluarkan faedah bahawa bumi adalah tempat untuk kita melakukan solat, sujud. Jadi tidak adalah keuzuran bagi sesiapa yang datang padanya waktu solat, di mana pelosok dunia dia ada, untuk tidak dilakukan solat. Mestilah dilakukan solat. Tak ada keuzuran. Sebab itu kita katakan tak ada keuzuran bagi meninggalkan solat. Kerana solat itu adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan, dan meninggalkannya adalah satu dosa yang besar. Jadi menunjukkan bagi kita bahawa keuzuran untuk kita melarikan diri daripada lakukan solat tidak ada. Kerana seluruh muka bumi ini adalah merupakan tempat untuk kita lakukan solat. Dan daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita lihat di samping tempat untuk solat, dia adalah juga penyuci. Tahura, suci lagi menyucikan. Jadi dasarnya apabila kita pergi pada di atas muka bumi ini, kita dah terangkan bahawa tidaklah perlu kita was-was. Kerana bumi asalnya tahir. Tahur kita kata. Bukan saja tahir, dia tahur. Tahur ni dia maknanya dia suci lagi menyucikan. Jadi kalau kita pergi ke tempat misalnya, kita sangsi ke atau kita yakin dulu? Yakin dulu, jangan sangsi dulu. Itu asal. Jadi al-yakinu la yuzalu bisyak. Kerana ini jadi yakin. Kerana ini sebagai dasar. Dasarnya adalah bumi suci. Melainkan kalaulah ternampak kita satu yang menyangsikan. Kerana bentuknya bukan bentuk lagi bumi yang biasa ataupun tanah biasa. Jadi kalaulah memang nampak najisnya, maka di situlah datang kita boleh menyangsikan. Jadi kerana itu, kerana datang keyakinan yang lain yang mengangkat keyakinan yang tadi. Dasarnya tak boleh kita lihat sesuatu keyakinan dihilangkan dengan kesangsian. Tapi boleh datang satu keyakinan yang lain, maka telah menghilangkan keyakinan yang pertama, kesuciannya. Jadi kenajisannya lebih diyakini sekarang ini. Jadi harus dihilangkan. Okey, dia punya poin eh. Kita dah lihat. Jadi kalau kita lihat semua sebenarnya dasar-dasarnya dah kita pelajari dalam beberapa bab-bab yang lain, bab usul dan bab kawaid dia. Jadi kita katakan bahawa dia adalah kesinambungan daripada ilmu yang kita pelajari seluruhnya. Itulah syariat Allah Taala. Sangat kita kata lengkap melengkapkan daripada ilmu yang telah kita pelajari, melengkap melengkapkan di antara satu sama yang lain. Dari hadis ini dapat kita dapati bahawa tidak dibenarkan seseorang itu atau tak sahih salat dilakukan dalam di atas perkuburan yang menjadi tempat sebagai tempat kita mengkuburkan mayat. Dengan riwayat yang lain daripada hadis Muslim dan riwayat sunan-sunan yang lain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha." Janganlah kamu salat kepada perkuburan dan janganlah kamu duduk di atasnya. Duduk di atas perkuburanmu tak boleh. Hatta berlakon. Berlakon lagi tak boleh dalam perkuburan. Memainkan. Lepas tu berlakon kita lihat, kita harus lihat untuk mengingatkan kematian. Ini berlakon kita sampai dia bolehlah duduk atas kubur. Tak ada kita dia mengingatkan dia atau memberikan ke kita katakan apa, iktibar daripada keberadaan di kubur. Kerana tujuan kita menziarahi kubur untuk apa? Ingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirah. Dahulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilahnya kerana dia, kerana ianya mengingatkan kamu akan akhirat. Jadi kalau ziarah kubur itu tak mengingatkan akhirat, maka kita kata ziarah itu ziarah sia-sia. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akhirat. Begitulah kita katakan tadi bahawa hadis yang telah didatangkan tadi adalah hadis melarang untuk kita salat di atas perkuburan, dan hadis itu adalah hadis yang mutawatir. Tidak boleh seseorang meninggalkannya. Jadi Imam Hazm mengatakan bahawa hadis yang melarang itu adalah dalam di atas kubur itu hadis yang mutawatir, tidak boleh seseorang meninggalkannya. Dan ulama muhakkikin telah menetapkan bahawa ialah daripada atau sebab daripada larangan ini adalah disebabkan ditakuti berlakunya penyembahan kepada ahlinya. Dan ini berlaku banyak kita katakan. Ibn Qayyim mengatakan dalam masalah ini, ta'zimul quburi a'zamu makayidi syaitani allati kada biha aktsarun nas wa ma naja minha illa man lam yuridillahu lahu fitnah. Jadi Imam Ibn Qayyim mengatakan pengagungan kepada perkuburan ini adalah sebesar-besar penipuan syaitan, tipu daya syaitan yang mana dia menipu kebanyakan daripada manusia. Dan tidaklah selamat daripadanya melainkan sesiapa yang Allah inginkannya, yang Allah SWT tidak menginginkannya fitnah. Jadi sebab itu kita katakan kadang-kadang kita benarkan diri kita untuk melakukan seperti-seperti itu akan menyebabkan kita melakukan sesuatu yang tak dibenarkan. Mereka yang dah biasa melihat pergi ke kubur hanya untuk melihat, untuk doa-doa dan juga kadang-kadang meminta-minta, bercakap-cakap dengan ahli kubur dan sebagainya, kadang-kadang akan membawa kepada perkara yang dilarang. Ini yang kita kata ditakuti. Sebab tu jangan kita buka. Dia bukanlah asal larangan. Bukan asal, dasar tu dasar larangan. Tak. Itu sebagai penutup jalan bagi kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Kerana kalau lah sebabnya hilangnya iman, hilangnya akidah yang sahih, ataupun kita kata berlakunya kesyirikan, ini satu musibah yang sangat-sangat besar. Syekh Taqiyuddin mengatakan umum kalamihim yujibu minhu salat inda qabrin wahid wa huwa sawab wa tusniya salatul janazah bil maqbara li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa khussan nahya bidzalik li'annaha du'a lil mayyit la tashmu ruku'an wa la sujudan wa la khafdan wa la raf'an. Dan telah kita datangkan tentang kisah tentang apa solat ini, dan tak dibenarkan solat ini la solat untuk si mati. Kenapakah demikian? Yang dibenarkan kita solat adalah solat jenazahnya, tak ada masalah. Kenapa? Kerana Nabi pernah lakukan di atas perkuburan. Solat jenazahnya di atas perkuburan. Kerana solat jenazah ini tak termasuk dalam solat yang dilarang. Kerana tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi bukanlah dia termasuk dalam perkara yang apa kita dilarang untuk lakukannya. Sujud dan rukuk kepada makhluk. Dan ini menunjukkan juga bahawa dia adalah doa kepada si mati. Jadi dengan itu kita kata solat itu tidaklah termasuk dalam larangan yang dimaksudkan hadis ini. Kerana ada pertama dikhususkan dengan perbuatan Nabi sendiri. Kedua, solat itu bukan solat yang kita dilarang. Seperti itu sebab itulah kita katakan boleh tak kita solatkan jenazah pada waktu larangan? Kata boleh. Kerana dasar daripada larangan untuk kita solat pada waktu larangan, supaya tidak kita lakukan sujud pada kepada apa, kepada tempat yang tak, yang kita katakan tak seyogi dilakukan. Kerana waktu itu waktu apa, matahari terbenam dan terbit di antara kedua tanduk syaitan. Jadi supaya tidak kita mencontohi golongan yang apa, menyembahkan matahari dan sebagainya, maka kita tak lakukannya. Jadi dengan itu kalau kita lakukan solat jenazah pada waktu itu larangan, juga tak ada masalah. Jadi di sini menunjukkan solat jenazah tak termasuk dalam yang larangan ini. Begitu juga solat ke atas Nabi. Saya nak solat. Solat apa? Solat atas Nabi. Jadi tak ada masalah. Itu solat atas, selawat lah maksudnya. Kita kata. Baik. Jadi di sini juga menunjukkan kepada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh solat di atas, di dalam tandas atau di hammam, tempat mandi dan sebagainya. Kerana di situ adalah tempat yang mana kita akan kita bermandi dalamnya dengan air yang panas atau hangat. Ini kalau dululah, zaman dulu kalau tempat mandi tu macam sauna gitu kan. Macam spa dan sebagainya lah. Jadi tempat air itu agak panas sebagainya. Dan di sini kenapa ilahnya? Telah datang ilah yang marfu' daripada Rasulullah SAW, al-hammam baitu syaitan. Hammam, tempat mandi itu adalah rumah kepada syaitan. Dan di situ juga adalah tempat-tempat yang mana dibuka akan aurat. Dan berlaku di situ percampuran. Ini kalau kita lihat di surat hammam yang telah kita maklufi dari zaman dahulu. Dan di sinilah kita katakan bahawa larangan itu adalah larangan yang bertepat. Sebab itulah kita nak masuk tandas ke atau hammam, kita kata kita bacakan doa. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa tempat-tempat yang seperti itu tidaklah kita lakukan solat. Faedah daripada larangan ke atas solat di atas kubur dan yang mana, dan tempat-tempat lain yang mana ditakuti akan ada pengagungan kepada penyembahan atau peribadatan. Seperti solat di sebelah patung misalnya. So solat di sebelah salib misalnya. Kita jangan. Kerana walaupun kita tidak lakukan itu kerana, tapi dia boleh membawa. Pertama, kalau tak kepada diri kita, kepada orang lain. Fitnah kepada diri kita juga dan juga orang lain. Dan kalaulah misalnya sekali-sekala kita dilintasi, syaitan melintaskan fikiran-fikiran tak sepatutnya, lalu kita mengiyakannya pula. Itu yang kita tak mahu. Jadi sebab itu kita katakan, jangan kita di sinilah menunjukkan, jangan kita lakukan, hatta kalau kita lakukan di tempat-tempat yang ada berhala-berhalanya ke, pokok-pokok yang memang didatang untuk dipuja-puja misalnya, tak ada masalah kita solat di belakang pokok sebagai sutra. Tapi kalau pokok tu memang pokok yang memang orang semua datang untuk minta nombor lah, macam-macam kita kata yang dilakukan sekarang, jangan solat di situ. Kerana kalau solatnya kita di situ, akan membawakan fitnah kepada diri kita, begitu juga orang lain. Nak tanya Ustaz ni, di Masjid Salih di Makam Bikmul tu boleh tak? Elakkan. Kerana kita kata bahawa saya tak tahu lagi siapa yang food pertama. Kalau yang pertama tu dia lebih berhak. Kalau kubur pertama, kubur boleh berhak tempat tu. Jadi jadikan kubur terus. Kalau lah masjid yang pertama, jadikan masjid. Jangan keluarkan kubur ni. Tadi kebetulan ada saya dengan isteri, dia beritahu kawan dia lah dari Facebook, katakan anda soal di situ, kesuruh kita memang tak boleh lah. Di situ dia jelaskan bahawasanya as long as kita akidah okey betul, kita bukan nak menjelang kubur kan, so tak ada masalah apa-apa. Kedua itu dia kata faham wahabi. Yang kedua kita kata nanti kita bincangkan. Yang pertama kita katakan dia perkara-perkara seperti ini bukanlah kita katakan masalah akidah sahih. Masalahnya ialah kesatun zariah. Menutup jalan-jalan yang boleh bawa kepada perkara yang lebih yang dilarang. Kita tidak pergi kepada, kenapa tak berdakwah di tempat-tempat club-club, night club sebagainya? Bukan kita katakan dakwah itu salah. Kita kata masalah tempat itu bukan tempat untuk berdakwah. Kerana tu kita tutup jalan untuk orang datang ke situ supaya tidak terkesan juga dengan sama ada orang yang berdakwah berkesan atau dia yang berdakwah berkesan. terkesan dengan apa yang dia bagi. Begitu kita katakan, dalam sudut ini kita katakan bahawa perlu seseorang itu mengambil langkah-langkah keselamatan. Kenapakah kita tidak duduk dengan orang-orang yang apa, kita duduk tempat yang mana ada beredarnya arak di situ? Kenapa? Pertama kita lihat, tutup jalan kita, dan jalan apa pertama adalah larangan Nabi SAW pertama. Kedua, kita lihat larangan ini bukan larangan sebagai larangan dasar. Makna, tetapi lebih kepada larangan kita kata merupakan menutup jalan yang boleh bawa kita kepada ini. Seperti kita lihat, Allah larang kita berzina, tapi sebelum itu lagi larang kita daripada mendekatinya. Jadi bukanlah dekat apa melihat itu dah kira zina yang mana lazimnya ke atas had, tidak. Tetapi adalah kita katakan akan membawanya kepada yang paling dilarangkan. Jadi sebab itu kita dalam sudut syariah ini, syarak ini ada bab yang dinamakan saddudz zari'ah. Menutup jalan yang boleh membawa kita kepada yang lebih teruk lagi ataupun membawa kita kepada kemungkaran yang besar. Sebab itu kita katakan contoh sebagai contoh, kenapakah Umar radhiyallahu an memotong pokok yang mana Nabi SAW berbaiat dengan sahabat-sahabat? Sedangkan semua yang datang ke situ, semua akidahnya insya-Allah sahihlah, semua dekat dengan zaman Nabi. Tapi dia tutup supaya tutupkan jalan. Ini orang-orang yang mungkin akidahnya baik. Lepas tu kalau zaman dah berpanjangan, apa berlaku? Dah sembah pokok pula, bukan sembah Allah Ta'ala nanti. Jadi sebab tu kita katakan, ini kita tutup jalannya. Apabila Allah larang kita, kenapa masjid apa perkuburan itu tidak kita lakukan solat dalam, tidak jadikan, bahkan kita dilarang menjadikan rumah kita seperti perkuburan. Maknanya perkuburan ini maknanya tak ada ibadah dalamnya. Sebab tidak dilakukan, dasarnya perkuburan itu bukan tempat beribadah. Jadi apabila bukan tempat beribadah, tidak seyogianya kita jadikan kubur itu bercampur dengan masjid. Kerana macam mana tempat yang digalakkan kita beribadah, kita lakukan tempat yang tak digalakkan kita beribadah. Tak seyogianya, kena bercanggah. Seperti masjid dijadikan sekarang ini pasar misalnya. Tak kena juga. Kenapa? Kerana masjid itu bukan tempat untuk jual beli. Jual belinya di pasar. Tempat yang paling Allah cinta adalah rumah-rumah Allah. Tempat yang Allah paling benci adalah pasar-pasaran. Jadi kenapa kita gabungkan dua perkara dalam satu tempat? Kita tak boleh. Jadi itu kita katakan apabila kita lihat salah kita menilai, jadi kita lakukan semua campur aduk. Seperti mana kita dilarang untuk jangan jadikan rumah kita sebagai perkuburan, tempat yang tak sepi daripada peribadatan. Banyakkan ibadah dalamnya, banyakkan solat sunat dalamnya, hidupkan amalan-amalan masjid dalamnya, maka di situ menunjukkan bahawa bahawa kubur itu bukanlah tempat beribadah. Itu faham punya poinnya. Sebab dalam surat itu kita katakan haruslah kita hindarkan. Berkenaan dengan misalnya katakan Wahabi ke tak Wahabi ke, kita kata pertama apabila kita datang dalil ni daripada siapa? Nabi Wahabi. Macam mana pula kita kata demikian? Nabi yang larang demikian. Nabi yang anjurkan demikian. Macam mana kita lihat? Jadi tak boleh kita mengambil kefahaman kita hanya berdasarkan kepada apa? Kepada kita menggelar-gelar dahulu. Kalau gelaran-gelaran ini akan menyebabkan kita menghalang mengambil kebenaran. Jadi kita ambil dasarnya ialah al-hikmatu dhalatu mu'min. Hikmah itu adalah barang kehilangan seorang mu'min. Di mana dia dapat, dia akan terus mengambilnya. Kalau dah jumpa barang kehilangannya, apa kita buat? Kalau kita dah hilang barang kita, beg duit kita hilang, jumpa kita tengok, ni macam beg aku. Tengok aja gitu. Terus ambil kita, tak tunggu-tunggu lagi. Begitulah seorang mukmin, apabila datang satu kebaikan, satu hikmah, kebaikan, ilmu, maka ambillah dia. Selagi dia datang daripada sumber yang betul. Tak kira siapa. Nabi SAW mengikrarkan pengambilan faedah daripada syaitan dengan pengajaran syaitan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Dan menunjukkan kepada kita bahawa itulah dasarnya. Al-hikmah dalatul mu'min. Jadi dengan itu kita nasihatilah. Tapi tak perlulah kita gaduhkan. Pasal masa kebanyakan orang tak faham. Kebanyakan mereka telah diwar-warkan dan telah diberikan memuk-mukkan dengan kalimah-kalimah seperti itu. Siapa yang berpegang kepada sunnah saja, dia Wahabi. Jadi seolah-olah berpegang kepada sunnah ni satu benda yang jijik, yang harus dijauhkan. Kita kata macam mana pula? Kan? Satu perkara yang kita kata bercanggah. Kita tahu bahawa dalam hati mereka ni, mereka tahu bahawa, kita tahu kalau kita balik kepada perbincangan kita asas, kita tahu bahawa semua orang mukmin akan mengatakan, semua orang muslim akan mengatakan bahawa mereka perlu berpegang kepada kitab dan sunnah. Siapa tak berpegang pada ini, maka dia kata dia punya akidah salah. Dasarnya dah salah. Semua ulama sepakat. Cuma dalam pelaksanaannya itulah kita katakan perlu kita perlu menerapkan dengan betul. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita katakan tadi bahawa kelebihan ataupun faedah daripadanya adalah kita katakan kita tutup jalan yang boleh bawa kita kepada larangan-larangan yang lain. Nah. Saya ada sahabat dari kita dan dia pergi ke kawasan gereja. Tak kisah. Kalau sebenarnya kita kata boleh tak solat di dalam gereja, kita kata boleh. Gereja tu tidak berlaku. Umar pernah solat di dalam gereja. Tapi janganlah betul-betul jadi salibnya. Tempat kita sujud, tempat tu tempat salibnya. Tak kena. Jadi kita katakan ini yang penting. Sebab pasal kita katakan bahawa kalau dia pergi tepi dan sebagainya, tak ada masalah lah. Cuma kalau kita katakan dia betul-betul membawa kepada syubhat yang tadi, kita jangan. Nanti lama-lama mula-mula dia buat dia solat. Lalu dia tengok, oh dia kita kata fascination eh, kita kata oh. Mula dia rasa macam mana? Macam mana ni? Kerana orang semua mengagung-agungkannya, dia nampak ini, lalu dia sujud, lalu itu syaitan menggerakkan hatinya kepada perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi kita kata baru-baru ni dekat sokar lah. Inter-religious prayer inside the church. Termasuk salah satu wakil daripada tak salah lah. Kita tak sebut. Kita kata sebenarnya kita katakan bahawa tak ada satu ibadah yang khusus yang kita boleh anjurkan yang barulah, tak boleh. Tak ada benda, tak ada misalnya dalam Islam tu tak ada kita katakan peribadatan yang boleh digabungkan semua sekali, kita kata tak. Apa yang Nabi anjurkan kepada kita, itulah yang kita laksanakan. Itulah agama kita. Berkaitan dengan mereka setuju tak setuju, tak ada masalah. Kita tak kisah. Kenapa kita kata bahawa dasarnya kita tak, mereka pun tak, kita sebagaimana kita tak kisah mereka apa yang mereka nak sembah. Kenapa? Kita kata memang tak, kita bukan ke atas mereka apa boleh mengubah atau mereka kita berkuasa ke atas mereka, tidak. Bagaimana gitu juga mereka tak berkuasa ke atas kita. Jadi nanti kita lakum dinukum waliyadin, kita kata demikian. Jadi dasarnya kita katakan kalaulah misalnya dalam keadaan demikian, kita anjurkanlah, kita beri nasihat. Nasihat yang kita boleh berikan. Jadi kalau nak lakukan juga, setelah kita berikan nasihat, wa ma alayka bimusaitir, tidaklah kita ke atasnya berkuasa. Jadi dengan itu kita laksanakan wajib. Baik. Daripada faedah juga yang daripada hadis ini, kita dapati bahawa daripada larangan ke atas apa solat di hammam, di tempat mandi, ditashbihkan, dikiaskan juga bahawa tak bolehlah kita pergi ke tempat-tempat yang mana ada di situ banyaknya syaitan berada. Seperti majlis-majlis yang ada kelalaiannya, yang ada misalnya lagu-lagunya, filem-filem misalnya lucahnya, ataupun yang kita katakan alat-alat muziknya, dan yang kita katakan apa sajalah yang bawa kepada kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka sama juga kita tak bolehlah solat di situ. Solat dengan solat dia punya amplifiernya dah. Apa kita cakap, kita baca pun tak tahu. Jadi macam mana kita nak solat? Begitu juga dalam solat itu kita lihat orang semua sedang berjoget-joget. Macam mana kita nak solat? Kan, jadi dengan itu kita kata tak sesuai. Tempat itu bukan tempat solat. Pergi keluar daripada situ. Sebab itu kita lihat di perusahaan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita selalu tidak mendekati tempat-tempat fitnah sebenarnya. Sebab itu bila Nabi SAW suruh memerintahkan kita, apabila kita dengar apa Dajjal turun, disuruh kita berlari jauh-jauh daripadanya. Kerana ditakuti nanti kalau seorang itu merasakan dia beriman, pergi kepada Dajjal, dia jadi pengikut dia. Ada seorang merasakan dia kuat imannya, pergi kepada Dajjal, terus jadi pengikutnya. Ada pergi kat Dajjal, buat apa pergi, buat larikan diri. Jadi sinilah menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita berada di, kalaulah ada tempat-tempat yang syubhat, yang tempat-tempat yang penuh dengan penuh fitnah, kita jangan mendekatinya. Lebih utama hindarkannya. Ha, jadi kita pergilah tempat-tempat yang lebih baik. Saya perasan dalam Singapura ni banyak masjid-masjid lama ada kuburan berkaitan. Sejak depan rumah, sebelah rumah tu kubur. Dalam ni. Kalau macam di sultan pun ada juga. Nah. Kita ada dasar kita satu juga. Kita kata bahawa tak seyoganya masjid di apa kumpulkan dalamnya kubur. Tak boleh. Mana yang awal dia ada keberhakan. Kalaulah kubur tu awal, kubur ada berhak, masjid harus pindahkan. Kalaulah kubur tu awal, masjid tu awal, maka masjid berhak, kubur tu dipindahkan. Jadi kita kata dasarnya begitu. Itulah fatwa ulama berkaitan dengan ini. Tetapi kita kata, adakah kita katakan semua solat orang dalamnya tak sah? Kita tak. Tak kata demikian. Tentang sah, kita tak cakap demikian. Kita kata bagi kita sekarang ini yang mengetahui. Bagi orang yang dah solat dalamnya keadaan merasakan boleh atau sebagainya, kita kata masalah lain. Begitu juga kesahihan solatnya itu, kita katakan adakah dosa tapi tak tak sah solatnya, kita tak. Sebagai ulama menyatukan, kalau dosa, kalau dia larangan, maka tak sah solatnya. Tapi kita katakan tidak, kerana dia dua perkara yang berbeza. Larangan apabila lakukan solat dalamnya, maka kita katakan dia adalah berdosa. Tapi sah tak solatnya? Kita kata sah solatnya. Sama seperti seorang solat dalam keadaan baju yang memakai baju sutra misalnya. Sah tak solatnya? Ada sebagai ulama kata tak sah, kerana dia lakukan dalam keadaan larangan. Kita kata sah solatnya sebagai mazhab Syafi'i mengatakan sah. Kenapa? Kerana dia dua perkara yang boleh dipisahkan. Jika boleh dua perkara yang boleh dipisahkan, yang pakaian itu berdosa, tapi solatnya sah. Begitulah orang yang solat dalam keadaan tempat yang rampasan, tanah rampasan. Dia dilarang untuk solat di tanah rampasan, tapi dia solat juga. Kita kata solatnya, dia solatnya diterima sah, tapi berdosa. Kenapa? Lakukan di atas larangan. Begitu dasar. Tak boleh faham ni poinnya? Okay. Saddu zari'ah. Saddu zari'ah. Zara'i boleh juga. Saddu zara'i jamaknya. Kalau saddu zari'ah mufradnya. Ha. Tapi tak masalah, dua-dua digunakan. Saddu zara'i atau saddu zari'ah. Saddu zara'i boleh, saddu zari'ah. Zari'ah lebih yang kecil, yang apa, yang satulah. Ah ha, satu. Kalau zara'i banyaklah. Tapi tak ada masalah, dua-dua digunakan pakai. Tak, tidak. Kita dah bincangkan bahawa rumah Nabi SAW tak dikira masjid. Daripada dulu kita lihat zaman Khulafa Rashidin, dia tak ada masuk dalam masjid. Masuknya dalam apa? Dalam Umayyah. Dalam berkhilafah Umayyah. Boleh dibesarkan masjid. Ha. Jadi boleh dibesarkan masjid itu, kita kata bukanlah salah rumah tu. Ha. Rumah tu memang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari asal rumah tu. Sebab tu Nabi SAW mengatakan raudhah tu bila mana? Baina mimbari wa masjid, baina masjid, baina baiti wa mimbari, raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, daripada taman, daripada taman-taman syurga. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa raudhah itu adalah antara mimbar dan rumah Nabi, bukan kita katakan kubur Nabi. Kerana Nabi, kita katakan bahawa pada asal itu adalah rumah. Dan sebagai kita katakan dasarnya adalah Nabi di setiap anbiya dikuburkan di mana dia wafat. Jadi wafatnya di rumahnya, yang rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan di situ. Jadi bagaimana pula Abu Bakar Umar masuk? Abu Bakar minta izin, kita lihat dimasuk apa, dia dikuburkan bersama dengan temannya. Begitu juga Umar minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab dahulu dikatakan dia minta izin, dibenarkan. Lalu dikatakan kalau aku wafat nanti, tanya izin, minta izin lagi. Aku takut kalau dia diizinkan kerana takutnya daripada aku. Jadi minta izin, confirmkan izin lagi. Dibenarkan. Dan Aisyah radhiyallahu anha apabila dah masuknya Abu Umar radhiyallahu anha, dia tidak lagi buka pakaian di situ. Kerana ada yang apa kita kata yang apa kita kata Umar radhiyallahu anhu bukanlah ada kena mengena dengan ini. Jadi dengan itu kita menunjukkan kepada kita bahawa dasarnya adalah itulah rumah, bukanlah kita kata apa? Ah, dosa kecil. Nah. Jadi daripada surat itu kita katakan bahawa dielakkan. Syekh Islam yang tadi mengatakan dimakruhkan solat di setiap tempat yang ada di situ gambar-gambar. Ada pergambar-gambar, patung-patung, ukiran-ukiran. Dan itu lebih berhak untuk dilarang atau dibenci, ditinggalkan daripada solat di mana? Di bilik air ataupun di kamar mandi tadi. Kerana apa? Kerana gambar-gambar patung-patung itu akan membawa tempat ataupun dia adalah membuka juga jalan kepada kesyirikan. Kita tahu bahawa berlakunya syirik pertama bila kana an-nas ummatan wahida, bahawa manusia dengan satu umat. Mana satu ke dalam ketauhidan semuanya. Maka Allah hantar Nabi lepas tu. Berlakunya selepas berlakunya kesyirikan. Zaman Nabi Nuh alaihi salam ada kelompok manusia yang mana kita lihat mereka tertarik ataupun kita kata sangat menghormati orang-orang soleh di antara mereka. Lalu mereka pun telah membuat satu cadangan, kita buatlah patung-patung mereka. Apabila berlaku demikian, maka generasi pertama alhamdulillah dalam keadaan yang masih istiqamah. Itu dari hujahnya akidah masih betul. Tapi sebenarnya tidak boleh. Hatta kita katakan lepas generasi kedua, ketiga, terus menyembahnya. Maka itulah kesyirikan yang pertama di atas muka bumi ini. Jadi asalnya kita kata, ketauhidan adalah asal apa penduduk apa bumi ini, asalnya dia adalah ketauhidan kepada Allah. Daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka kesyirikan datang bukan seperti mana yang mereka katakan manusia tak ada agama lalu barulah datang agama. Tidak, itu bukan konsep yang betul. Dalam menerangkan keagamaan. Dasar yang betul adalah bahawa dasarnya adalah ketauhidan. Kerana Nabi Adam alaihi salam menyembah kepada Allah Subhanahu taala mentauhidkan dia. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa dia membuka jalan. Bukan saja membuka jalan, malaikat tak masuk. Satu sebabnya lagi, malaikat tidak memasuki rumah atau tempat yang ada gambar, patung-patung, ukiran dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan elakkan. Kalaulah ada potret-potret misalnya, turunkan. Simpan dalam album lah kalaulah terpaksa simpan. Lipat. Tak ada masalah. Kerana memelihara kesucian agama ini lebih penting. Kita katakan, kita disuruh menjagakan lima dasar yang penting, daruriyat yang penting kan? Pertama apa? Memelihara kesucian agama. Memelihara akan nyawa. Memelihara akan akal fikiran. Memelihara akan maruah dan keturunan. Memelihara akan harta benda. Jadi ini semua perkara yang dasar. Jadi mengutamakan pemeliharaan akan agama ini lebih penting daripada segala yang empat yang tadi. Jadi apa saja, kalau kehilangan harta ke, kalau ini kita kata lebih utama kita pelihara. Kerana kalaulah pencang kita dalam menjadi hamba Allah Ta'ala di mata hukum ini tidak mensucikan atau tidak memelihara akan kesucian agama ini, maka kita dalam hidup langkah dan kerugian. Pertanyaan berjaya. Awalnya Nabi Adam adalah Islam ya? Kenapa bila awalnya Islam, kena jadi perpecahan banyak-banyak yang bukan Muslim? Adakah dalam kelompok yang anaknya yang 36 orang itu? Anaknya Nabi Adam yang 36 orang ya? Jadi pada anaknya itu, adakah sekelompok yang anaknya jadi yang kafir? Dia bukan kafir. Bukan serumpuk anak dia. Anak-anak dia alhamdulillah tak ada masalah. Tapi selepasnya, zamannya. Kerana kita lihat pada zaman itu, dia terangkan bahawa zaman Nabi Nuh AS. Jadi apabila zaman Nabi Nuh AS dah jauh daripada Nabi Adam AS. Jadi bukan anaknya. Jadi apabila berlakunya kesyirikan, kita kata kesyirikan kalau dah berlaku, dia ada kita semua kejahatan, dia ada dia punya pembawanya, pendukungnya. Begitu juga kebaikan, ada pendukungnya. Tapi kita tahu bahawa kerosakan atau penjatuhan, pelenyapan, pembinasaan lebih cepat daripada anasir pelenyapan, pembinasaan lebih cepat daripada anasir pembinaan. Jadi itu kita kata dasarnya. Nak bina 10 tahun, Masya Allah iman agak kuat, datang sekelip mata, dirosakkan syaitan, sekali mata hilang iman tu. Jadi pembinaan ni boleh payah. Tapi penghancuran, pembinaan-pembinasaan ni mudah. Jadi mereka yang membawa ni, kalau kita kata, sebab tu kita kata perlu kita ambil seberapa jalan dan kita benar-benar bersungguh sungguh untuk mempertegakkan tauhid. Kerana sebab itulah Allah Subhanahu taala memfirman, apabila Allah turunkan setiap rasul membawa satu mesej, sama risalah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtahud. Dan telah kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul yang mana mengajak, hendaklah kamu menyembah kepada Allah dan hindarkan tauhid. Jadi sini menunjukkan bahawa kita sebagai seorang Muslim terus beriman kepada Allah dan menghindarkan tauhid. Jadi ulama kata bahawa di situ ada syarat keimanan tu, ketauhidan itu mesti ada dua, penafian pengisbatan. Kita belajar kan? Isbat nafi. Kita sama ada, kalau kita lihat, sama ada isbat nafi, nafi isbat berterusan. Kalau orang yang masuk Islam mesti apa dulu? Nafi dulu baru isbat. Kerana dia dah ada kepercayaan-kepercayaan yang lama, maka nafikan semua kepercayaan yang batil itu, maka tetapkan kepercayaan yang satu. Tapi kalau orang yang beriman, orang Islam, dia terus mentauhidkan Allah dan datang kepercayaan-kepercayaan batil, dia nafikan terus. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kita secara dasar adalah berterusan kita dalam apa? Dalam mentauhidkan Allah untuk mati dalam keadaan Islam, menyerahkan diri kepada Allah ini, kita harus menghindarkan tauhid setiap masa. Di mana kita katakan bahawa itulah perintah Allah kepada kita, agar kita mati dalam keadaan kita menyerah diri kepada Allah. Ini berkenaan portrait sama gambar. Ada katakan portrait tak boleh, tapi gambar ambil pakai gambar boleh. Dia masalah mengambil gambar pakai portrait atau kamera, kita kata mengambilnya, adakah sama seperti portrait atau buat laku lukisan, kita kata di situ ada khilaf ulama. Tetapi berkenaan dengan meletakkannya sama hukumnya. Mempamerkannya sama. Kerana tetap dinamakan gambar, portrait ke atau gambar fotografi. Jadi kita kata dengan itu elakkan. Berkenaan dengan masuk dalam rangan, sama ada orang tu masuk dalam keadaan melukis zawatul arwah yang punya nyawa ataupun tidak, kerana itu hanyalah merakamkan saja, itu masalah khilaf ulama tentang potret dengan fotografi. Sebagian melihat sama, seperti di antaranya Syekh Fauzan, Syekh Ibn Baz, kita lihat sama. Syekh Uthaimin melihat kita dibenarkan. Tapi kita katakan di situ ada sebagian membezakan. Dan ada pula memeringankan sebagian lain, video dan sebagainya. Jadi itu masalahnya, masalah khilaf kita ada. Tapi untuk kita wujudkan dalam rumah, tetap tak ada khilaf. Gantung. Sama juga. Dia sama juga. Dia gambar nama ni. Bahkan sebagian mengatakan gambar fotografi lebih jelas lagi. Lebih nampak realiti lagi. Lebih nampak macam apa, mengkagumkan lagi dan sebagainya. Kalau dia gambar Tok Syekh dia, kalau pakai fotografi dengan lukis, mana kita kata lebih ni? Hebat, nampak gambar fotografi lebih hebat. Jadi sama juga, dasarnya tak hilang daripada membuka jalan kepada zariah tu dan menyebabkan malaikat tidak masuk. Kita katakan bahawa Islam itu keseluruhannya. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW daripada perkara sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya, kita terima terus. Sami'na wa ata'na. Itulah Islam yang keseluruhannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan bagi kamu nikmatku, dan aku telah waraditu lakum al-Islam, dan aku redha kepada kamu, bagi kamu itu adalah Islam sebagai agama. Jadi Islam yang macam mana kita nak? Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang keseluruhan yang dibawa dari sekecil-kecilnya, diajar kita masuk ke tandas sampai pemakaian, sampai kita punya wajah dan sebagainya, dan sampai kita nak mencukur, semua diajar kepada kita sehingga kita meneraju apa kepimpinan negara dan sebagainya diajar kepada kita Rasulullah SAW. Maka itulah agamanya. Jadi ambil agama keseluruhannya. Jangan pisah-pisahkan ni. Kita bukan golongan, kita katakan golongan yang memisah-misahkan. Mana kita nak kita ambil, mana yang tak kita, tak kita tinggalkan. Ah, itu kita dah tanya itulah kita. Tak ada, cuma itu menunjukkan kepincangan ilmu lah. Pertama kepincangan ilmu. Jadi macam boleh cakap dia asal dia luka. Tak boleh lah kita kata. Pasal masalahnya, kita kalau katakan demikian, kita memperlekehkan sunnah Rasulullah SAW janggut ini. Ini siapa yang ajar? Nabi dalil jelas sekali. I'fu liha wa'fu liha wa qassu syawarib. Wafiru liha wa qassu syawarib. Utruku liha wa qassu syawarib. Nabi SAW kata, wa'fu liha, tinggalkannya. Maafkannya, jangan kacau. Akan apa? Janggut dan cukurlah. Apa, pendekkanlah, pendekkanlah kumis atau misai. Dalam lain-lain, wafiru, perbanyakkanlah janggut dan jangan dambut dan tipiskan ataupun pendekkanlah misai. Dan watrukul, tinggalkan janggut dan dipendekkan misai. Banyak dalil sangat. Kita lihat, sebagai ulama kata, lima lafaz yang menunjukkan tak ada keuzuran untuk kita katakan bahawa itu bukan perintah. Kelemahan kita untuk lakukan, kita minta izin, kita minta Allah menutup kaiban kita. Tapi jangan kita mengkritikkan sunnah yang Nabi anjurkan, yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahawa ini perintah yang kita kata, bahkan ulama melihat di antara sunanul huda ini dia. Jadi dengan itu Allah taala alam, kita kata bahawa kita anjurkanlah bagi mereka, kita memberikan teguran yang baik, semoga dia dapat memahami akan dalil-dalil. Dan suruh dia lah didatangkan dalil-dalil yang mendukung pandangan dia lah kalau dia betul-betul. Suruh dia kaji. Apabila dia kaji, insyaAllah dia dapat tahu. Bahkan kitab banyak kita lihat telah diterangkan tentang hukum mencukur janggut dan sebagainya. Kita ada ulama' yang telah mengarang ni. Jadi baliklah kepada buku-buku tersebut untuk kita dapat lebih penjelasan. Yalah, itu kita kata. Dasarnya kita katakan adalah kelemahannya dari sudut beberapa perkara tak menunjukkan bahawa kita perlu mengingkar. Kadang-kadang kita tak tahu satu hukum dalil. Jadi sebaiknya kita istifsar dulu, kita mengenal pasti dahulu. Jangan kita terus membuat satu keputusan sehingga kita terus mengkritik, dan kritikan itu sebenarnya balik kepada Rasulullah. Siapa yang mula-mula berjanggut? Jadi kita kata bertakwalah kita kepada Allah. Baik, kita baru hadis, kelebihan hadis ni. Kita keluar daripada kelebihannya dan kita pergi pada hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya menerangkan kelebihan daripada larangan-larangan tersebut. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala 'an ibni Umar radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalli fi sab'il al-mazbalati wal-majzarati والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي المعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه. Jadi ta'rif hadis ni. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di 7 tempat, iaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, tempat pemakanan, tengah jalan, kamar mandi, tempat duduknya unta, dan di atas Kaabah. Hadis ini telah dibawa oleh Tirmizi dan yang mendhaifkannya. Baik. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang solat di 7 tempat, iaitu tempat sampah, yang di tempat orang-orang buang sampah, tempat penyembelihan, ini haiwan ternak, tempat pemakanan, pemakaman, ini kubur, tengah jalan, iaitu tempat menapaknya kaki orang-orang yang lewat. Maknanya tengah jalan di sini adalah tempat orang berjalan, pathway ataupun kita kata tempat orang berjalan gitu. Tempat jogging pun masuk juga. Sebagainya. Kamar mandi, tempat duduknya unta. Yang ini tempat mendekamnya unta di sekitar air. Dan di atas Kaabah. Tafsir hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia mendhaifkannya setelah menyebutkan hadis ini. Beliau berkata, hadis Ibn Umar ini tidaklah kuat, sedangkan Zaid bin Jabir diperbincangkan oleh para ulama tentang hafalannya. Jadi perawinya di antaranya ialah Zaid bin Jabir. Kemudian Al-Bukhari berbicara tentang Jabirah, ia matruk, matrukul hadis, mana dia ditinggalkan hadisnya, mana tak bolehlah, dia tak kuat. Jadi, kalau dia riwayatkan, kita tinggalkan hadisnya. Kemudian para ulama memaksakan untuk menemukan sebab dilarangnya solat pada tempat-tempat ini. Maka dikatakan bahawa dilarang solat di tempat sampah dan tempat penyembelihan haiwan kerana ada najis. Begitu pula di tengah jalan. Akan tetapi ada yang mengatakan bahawa dilarang mendirikan solat di tengah jalan kerana ia adalah hak orang lain. Bukan hak ramai. Hak ramai tak boleh digunakan hak sendiri. Kita tempat orang ramai, kita jangan kacau ni tempat aku solat. Tak bolehlah. Solat ni kita jadi hak tempat kita nak sujud sebagainya, dan kita tak kenalkan orang berjalan-jalannya. Berjalan melalui ini ada di hadapannya. Maka dengan itu tak seyogia, tak kena dengan apa, dengan keadaan tempat tersebut. Begitulah juga kita tak solat di tempat masuknya apa, pintu masjid. Tempat orang masuk masjid, kita solat di situ. Itu dilarang. Aku tengah solat, kau solat, kau jalan situ. Di situ kita kata ulama mengeluarkan kaedah daripadanya, mengatakan tak ada, tak ada kemuliaan. Maknanya tak ada kemuliaan, maknanya tak bolehlah dia menghalang orang daripada solat, dia menghalang orang daripada berjalan di hadapan hadapannya. Kerana tempat itu bukan tempat untuk solat. Sebab itulah sebagai ulama melarang sesiapa yang solat di tempat tawaf, mataf, tak ada kemuliaan, tak ada karamah di situ. Mana di mana orang tempat tu memang tempat bertawaf, berjalan terus. Kenapa nak salat? Kalaulah awak salat di situ, kalau orang berjalan, bukanlah berdosa orang tu, awak yang berdosa. Sebab tu kadang-kadang ada orang dekat-dekat kan, kita kata, ke depan juga nak salat kat situ juga, kita tak boleh. Kalaulah tempat tawaf tu telah besar, maka jauhkan daripada tempat tawaf tersebut. Pergilah di belakang. Tempat yang jauh, agar tidak dia pergi ke tempat larangan, yang mana orang nak berjalan. Sedangkan mengenai tempat duduk unta, maka ada alasan yang disebabkan dalam suatu hadis bahawa tempat itu adalah tempat syaitan, ma'atinul ibil. Di sini kita ada permasalahan. Nabi membenarkan kita solat di kandang kambing, tapi melarang kita pula di tempat kandang unta pula. Jadi kenapa? Di sinilah faedahnya. Kerana ibil ini dia punya syaitan lebih sikit. Sebab tu kalau dah makan dia pun kita kata harus berwuduk. Sebagai ulama keluarkan faedah daripadanya kerana dia ada kekuatan syaitaniahnya di situ. Jadi dengan itu kalau kita lihat, dengan itu kita elakkan tempat dari yang mana banyaknya syaitan. Dan bukan bermakna najis-najis unta atau keluaran-keluaran unta yang dibuang daripada kuang air kecilnya dan besarnya kita katakan sebagai najis, tidak. Kerana kita dah datangkan kaedah-kaedah yang wallahu taala alam lebih tepat, wallahu taala alam, kita katakan bahawa setiap binatang yang boleh dimakan dagingnya, semua keluarannya tidak najis. Kenapa dalilnya apa? Di antara dalilnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi minuman kepada orang yang rumpuk golongan raniyin yang datang kepada Nabi sesama kanan sakit tu. Nabi suruh makan apa? Kencing unta dengan susunya dicampur dalam minum. Jadi menunjukkan bahawa kencingnya unta tidak najis. Kalau tidak, tidak akan diperintahkan Nabi untuk diminum. Jadi beri ubat sebagai ubat malaria dan sebagainya. Malaria tak yuka. Apa dia? Kita lihat hari tu kita pergi, masa kita pergi ada orang beli pula. Dia kata betul-betul nak minum. Jadi bukan untuk kita minum lah. Kalau kita sakit baru kita minum lah. Kalau tak sakit buat apa nak minum? Kita kata tak perlu. Itu untuk orang yang sakit dia. Dan dahulu kita tahu Madinah ni penuh dengan wabak malaria sebenarnya. Wabak. Lalu Nabi minta kepada Allah SWT untuk pindahkan wabak ini ke Jufah. Lalu dipindahkan ke Jufah. Lepas tu sekarang Jufah ni dah tak, tempat tu asal tempat ikat. Tapi kerana tempat tu dah jadi tempat wabak pula, orang mengambil di daerahnya, maknanya seiring dengan dia tempat ikatnya. Jadi sini menunjukkan juga akan apa? Akan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita kata karam, apa kita katakan kemujaraban doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tak mustajabnya dakwahnya dengan kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Maka Allah mengubahkan, mengalihkan wabak itu ke tempat ini. Kerana sahabat-sahabat yang kalau dah kena sakit ni, mereka dah lah asing, lepas tu sakit lagi. Macam mana tak sedih kan? Macam sepi dan sebagainya. Maka di situlah Nabi SAW mendoakan agar dipindahkan wabak itu ke tempat lain. Dan yang lafaznya yang lain, yang dari hadis riwayat Abu Dawud, yang lafaz ni mubarikul ibil atau madzabilul ibil atau munakhi manakhul ibil. Yang makna lafaz ni lebih luas makna daripada ma'atinil ibil. Bila mereka menjelaskan larangan solat di atas Kaabah, mereka mengatakan jika ia mengerjakan solat di ujung yang arahnya keluar daripada angkasanya, ruang kosong di atas Kaabah, maka solatnya tidak sah dan selain itu dianggap sah. Namun alasan ini membatalkan makna hadis di atas kerana jika orang tersebut tidak menghadap ke kiblat, maka solatnya batal kerana syaratnya tidak lengkap, bukan kerana solat di atas Kaabah. Seandainya hadis ini sahih, maka larangan tersebut harus diindahkan sebagaimana adanya dan membatasi hadis semua bumi dijadikan batal masjid untukku. Namun anda telah mengetahui apa yang terjadi pada hadis di atas, hanya larangan yang berkenaan dengan pemakaman dikuatkan oleh hadis berikut ini. Jadi dalam hadis ini kita kata hadis ini dhaif. Jadi daripada sudut ini kita balik kepada hadis yang lebih sahih tadi. Yang itu dua lah kita katakan. Yang ini kalau kita berdatangkan, kalau ada jalan yang sahih pun kita katakan, dia sebagai kita katakan mengkhususkan lagi dalil umum yang Nabi kata bahawa bumi ini dijadikan sebagai tempat untuk bersujud. Tempat untuk bersujud, masjid lah. Masjid. Ada soalan? Kita pergi pada hadis yang selanjutnya. Selepas itu kita... وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. Daripada Abu Marfad Al-Ghanawi berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat ke arah kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini hadis yang telah kita sebutkan tadi. Di antara hadis yang berkaitan larangan. Biografi perawi Abu Marfad Al-Ghanawi adalah Marfad bin Abu Marfad. Ia bermasuk Islam bersama ayahnya, ikut serta pada peperangan Badar, terbunuh pada perang Ar-Raji'i sebagai syahid pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian solat ke atas ke arah kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Hadis ini merupakan dalil atas dilarangnya salat ke arah kuburan sebagaimana yang dilarang ni solat di atas kuburan yang hukumnya aslinya adalah haram. Kemudian tidak dijelaskan apakah batasan menghadap ke arah kuburan itu. Yang jelas apa yang boleh difahami oleh orang sebagai menghadap itulah batasannya. Mana apa yang orang awam orang lihat itulah menghadap. Kalau dah tutup dengan pagar dan sebagainya, tak kira menghadap. Itu maksudnya daripada sudut urf atau kita kata al-adab muhakkamah. Secara adatnya macam mana orang melihat ni. Ha, itu di situ ada bab yang kita katakan di antara kawaid fiqhiyah itu adalah al-adatu muhakkamatun. Adat yang diperhakimkan. Begitu pula hadis ini adalah dalil atas dilarangnya duduk di atas kuburan. Yang hal ini telah disebutkan oleh beberapa hadis seperti hadis Jabir menjelaskan hukum menginjak kuburan. Juga hadis Abu Hurairah, li ayyajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlis ala qabr, akhrajahu Muslim. Seandainya salah seorang daripada kalian duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai ke kulitnya, lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan. Ini kita lihat. Sebab tu kita kata perkuburan ini kalau musim-musim perayaan ini kita kata bukan tu kita berpesta ke atau kita bawa makanan-makanan kita duduk di atasnya di samping kita ziarah orang kesayangan kita. Tidak. Sebab tu kita kata tidak. Ini yang dilakukan dalam keadaan hari raya. Tapi hari puasa je. Hari raya tak. Jadi kita katakan di sinilah kita kata dasarnya hari raya ini adalah hari untuk kita bergembira, tidak mendatangkan kehibaan, kesedihan, mengingat kembali kesedihan dan zaman ataupun masa-masa nostalgia-nostalgia yang menyedihkan, menyayatkan hati. Tidak. Sebab itu kita katakan peringatan kita, kadang-kadang kita lihat hikmah daripada pemberian Allah kepada kita sifat lupa ni banyak. Di antaranya, jangan lupalah kita mengingati Allah. Kata Allah larang kita dari melupakannya, lalai dari peringatan kepadanya. Tapi di antara hikmah pula di sebalik daripada pelupa ni, kalaulah Allah tak berikan sifat lupa ni kepada manusia, apa berlaku? Selepas satu mati. Lepas apa semua mati, kesedihan sampai mati bawa kepada perhatian. Tak hilang-hilang kesedihannya itu. maka akan menyebabkan kita lihat orang tak, tak ada orang hidup kat muka bumi ni. Kenapa? Kerana semua sedih. Kerana tak hilang sedih. Jadi sinilah menunjukkan kepada kita hikmah daripada Allah SWT. Allah SWT tidak jadikan sesuatu dengan sia-sia, abadan. Sebab itu tak ada satu perkara yang Allah jadikan dengan sia-sia. Bahkan Allah tak malu untuk datangkan satu contoh nyamuk untuk diberikan perumpamaan. Sedang orang yang beriman mengatakan bahawa mereka tahu bahawa inilah datang benar dan datang daripada Allah SWT. Sedang orang-orang yang tidak beriman pula, mereka kata kenapa Allah datangkan ini sebagai perumpamaan. Allah memberikan hidayah kepada yang apa, Allah berikan dengannya, Allah menyesatkan dengannya ramai orang, dan Allah memberikan petunjuk dengannya ramai orang, dan tidaklah Allah memberi kesesatan itu menaikkan pada kurungan yang fasik. Jadi dengan itu kita katakan bahawa daripada apa yang telah kita dapati, daripada apa yang kita lihat hikmah-hikmah di perintah-perintah Allah ini, semuanya ada maksud, ada apa, adanya hikmah di sebalik ini. Tidak dia dengan sia-sia. Dan tempat perkuburan itu diduduk, dan dengan keadaan duduk di atas perkuburan itu menunjukkan bahawa perkuburan itu dah jadi satu tempat yang mana kita bersinggah-singgah untuk kita sama ada kita mengenang akan apa, akan sesuatu yang sepatutnya tidak kita mengenangnya. Berdasarkan hal ini, sekelompok ulama mengatakan duduk di atas perkuburan hukumnya haram, sedangkan Malik mengatakan bahawa duduk di atas perkuburan atau sejenis ini tidak makruh. Sebenarnya yang dilarang ialah duduk untuk buang hajat di atasnya. Ini kita tak ada masalah lah. Tak sepakat kita. Ada tempat tu dia buat buang hajat, tak sesuai. Kerana tempat perkuburan itu bukanlah tempat buang hajat. Dalam Al-Muwatta diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menggunakan kuburan sebagai bantal dan juga berbaring di atasnya. Seperti itu juga yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan dari Ibnu Umar dan juga dari yang lainnya. Hukum asal sebuah larangan adalah haram perbuatan bersahabat tidak bertentangan dengan hadis marfu di atas, kecuali jika dikatakan perbuatan bersahabat adalah dalil untuk membuat hukum larangan ke hukum makruh, hal yang hal itu tentulah jauh dari kemungkinan. Jadi kita kata dalam masalah ini bahawa masalah perbuatan sahabat yang melakukannya itu tidaklah menunjukkan bahawa larangan ini tidak valid. Jadi kita katakan manusia biasalah. Kita banyak kita lihat kadang-kadang terbuat apa yang Allah larang dan sebagainya. Jadi kita tidaklah mengatakan bahawa sahabat dijadikan atau perbuatan sahabat itu dijadikan sebagai hukum. Dan hukum dasarnya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi apa yang diterangkan oleh sahabat, kalaulah tidak bercanggah dengan apa yang telah didatangkan oleh Allah dan Rasulnya, kita katakan ini sebagai penerangan kepada apa yang telah Allah kendaki dan Rasulnya. Tapi kalau ada yang bercanggah pula, zahirnya bercanggah, kita katakan di situ tidak dikembalikan kepada sahabat. So adalah masalah kita kata pendapat sahabat, kita harus memahami. Apabila kita kembali kepada pendapat salafus salihin, pun kita harus memahami yang kita kembali ini adakah bercanggah ke apa, kita punya pendapat itu bercanggah dengan zahir kitab dan sunnah ke tidak. Kalau bercanggah pada zahir kitab dan sunnah, kita kata tak ada hujah. Tapi kalaulah dia menerangkan, menjelaskan, maka itu masalah lain. Okey. Saya rasa itu saja. Soalan lain sebelum kita berpada pada hadis, kerana hadis yang selepasnya berkaitan dengan apa, dengan bab yang kita nak jelaskan panjang. Tentang apa? Tentang solat dalam keadaan bersandar atau berselipar dan kasut dan sebagainya. Ada soalan? Kita buka soalan. Saya rasa pelajar ramai tak datang, jadi oleh itu kita tak pergi kepada usul fikir, tak apa. Ada soalan lain? Kita harus sedarkan mereka lah. Sedarkan mereka. Jadi pertama sekali kita katakan bahawa disebarkan ilmu ni. Kebanyakan mereka masih menganggap dia sebagai sunat. Dan sebenarnya kalau kita lihat itu bukan budaya kita. Bukan budaya kita. Sebab tu kalau kita tanya, ada orang-orang kalau yang bukan Islam datang tanya kita, pasal mereka je kebiasaan perayaan mesti ziarah kubur. Pergi kubur, pergi jalan lain, balik ke jalan lain. Jadi dengan itu kalau kita katakan bahawa itu sebenarnya bukan budaya kita lah. bukan amalan kita sebenarnya, amalan agama pun. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita lihat apabila kita beraya di negara lain, ada soalan datang kepada orang yang bukan Islam, habis tak nak pergi ziarah kubur, dia ada gitu. Pasal dia, mereka biasanya ziarah kubur juga. Jadi kita kata itu bukan perkara yang kita lakukan. Kita kena terangkanlah, terutama fatwa saya rasa sudah dikeluarkan di Malaysia, di Singapura, saya rasa sudah juga ada diterangkan tentangnya, tak silap saya. Berkenaan dengan ziarah menghadiri perkuburan atau menziarahinya semasa hari raya. Sebenarnya tidaklah digalakkan pada hari tertentu. Jangan kita tentukan hari tertentu untuk ziarah kubur. Nah. Salam Ustaz. Bagaimana nak bersihkan najis binatang yang halal dimakan? Umpama jika terdapat najis ayam pada pakaian untuk solat, apakah solatnya sah jika dia solat dengan pakaian yang ada najis tersebut? Dia kalau kata najis, okay, ada kotoran pasal dia ada istilah yang kita nak terangkan, istilah syar'i dan istilah bahasa. Kita kadang kata najis, sebenarnya bukan najis, cukup syarak. Jadi kalau kita kata kotoran yang keluar daripada binatang ini, okay. Pasal tak semua kotoran najis, itu maksud kita. Jadi kalau kita lihat daripada sudut binatang ini, binatang itu balik kepada jenisnya lah. Sebahagian ulama melihat bahawa semua jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka dia tidak najis kotorannya. Jadi kalau balik kepada itu, adakah misalnya ayam najis? Kalau kita balik kepada kaedah itu, dia tak najis. Tapi kalau kita balik kepada kaedah yang mengatakan bahawa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i melihat bahawa semua kotoran daripada binatang najis, maka kita kalau begitu, kita kata harus sucikan. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan bahawa semua binatang yang boleh dimakan dagingnya, kita kata tidak najis. Melainkan binatang itu ialah binatang yang dinamakan sebagai jalalah, yang yang makan campuran dengan najis-najis misalnya. Macam misalnya kalau binatang tu, kadang ada binatang yang dimakan, diberikan makanannya najis, campuran najis. Maka kalau begitu, kita kata hukumnya balik kepada hukum jalalah juga, hukum daging ni. Dagingnya kalau dah tak boleh makan, baliklah binatang kotorannya tak boleh makan. Jadi kalau ayam tu diberi makan dengan najis-najis misalnya, maka kita kata kotorannya itu jadi najis. Begitu keadaannya. Tapi itik dia mana-mana boleh. Jadi sebab tu kita katakan itu dimasukkan, itu masuk binatang jalalah maksudnya. Jadi binatang ini masuk jalalah, sebelum kita makan kita harus asingkan dahulu. Jadi tak sembelih terus, kita tak terus sembelih. Kita terus asingkan dahulu sampai bersih dia punya cernaannya. Satu hari ke dua hari, bergantung kepada pendapat ulama. Itu dia. Jadi macam gini kita kata, kalau najis ni, kalau kotorannya najis lah, kita kata. Balik kepada binatang yang boleh dimakan dagingnya, selagi dia tidak masuk kategori jalalah. Kalau masuk kategori jalalah, dia datang jalalah, binatang yang masuk makan semua benda yang najis dan tak najis. Jadi kalau makan yang najis, berarti kalau binatang tembuas memang kita boleh makan dagingnya, kita harus ketepikan atau pisahkannya seketika untuk membersihkan cernaannya. Sampailah dia bersih, barulah kita makan. Seperti ikan, ada ikan keli misalnya kan, makanannya kita kata semua kotoran najis daripada itik, ayam sebagainya. Mereka ada pelihara ayam atasnya, bawahnya pelihara ikan keli misalnya. Jadi macam ini kita kata dia adalah jalalah juga, harus dipisahkan. Jadi masalah yang macam ini selalu terjadi bila waktu baru lepas dengan raya korban. Orang-orang yang sembelih kambing tu baju dia kotor. Jadi bila masa waktu sembahyang, orang pun tak sembahyang, beli je kat situ. Sebab dia cakap dia masih kotor lagi. Dengan darah-darah dia semua kan, pada saya, baik dia ramai-ramai sembahyang satu tempat daripada tinggalkan sembahyang yang mana satu tempat tu. Baik, kalau kotoran itu hanya nak dimasukkan apa kita kata lumpur kotoran daripada tanah-tanah sebagainya, kita tak masalah. solat bersama dengan kita. Cuma mungkin kita kata seperti mana awak kata di masjid mungkin mengutukkan dia punya apa? Dia punya carpet dan sebagainya. Mungkin solat di belakang ni atau tempat yang luang macam tu. Kita asingkan bomban dan Tetapi kalaulah misalnya disebabkan darah, darah yang percikan daripada sembelihan, ini najis. Kerana ulama sepakat bahawa darah masfuh najis. Wadaman masfuhan aw lahma khinzir. Maka daman masfuh mana darah yang telah disembelih yang pancaran atau pancutan daripada darah itu namanya masfuh yang ditumpahkan. Jadi darah pertumpahan semua najis. Jadi apa boleh buat? Dia basuh dulu. Basuh dulu. Basuhkan, basuh. Bersih sebagian besar daripada bersih walaupun ada warna sikit, tak ada masalah. Dah basuh. Jadi solat dilengkapkan demikian. Jadi jangan biarkan darah itu kekal. Kalau untuk dilakukan solat, jangan biarkan darah kekal. Berkaitan dengan apa-apa kotoran yang lain, kita kata disebabkan kotoran daripada kambing itu sendiri, tak ada masalah. Kerana kita kata kotoran kambing tidak najis. Jadi dengan itu kita katakan memang saran yang itu saran baiklah. Boleh diutarakan, saya rasa kalau di kadang-kadang mereka tak dapat fikirkan. Kadang memang tak dapat fikirkan. Jadi dengan itu kalau kita beri utarakan saranan ini akan dilaksanakan insya-Allah. Kalau memang kita ada wajib spare kita kata jangan pasal kita kata masalahnya apa? Kita kata bagaimana kita nak melaksanakan ibadah kurban lalu tidak solat. Kita dikatakan bahawa bukanlah sebenarnya sampai kepada Allah korban daging kita ataupun darah yang kita tumpahkan. Tapi adalah ketakwaan kita. Kalau kita tak bertakwa kepada Allah, masih nak melakukan, semasa nak lakukan apa korban itu, macam mana kita nak dapatkan penerimaan daripada Allah? Jadi ini kita nasihati kepada mereka-mereka yang berkhidmat kepada apa mana-mana kita lihat pihak atau kumpulan tempat yang mana menganjurkan korban, pastikan laksanakan solat pada waktunya. Jangan keluarkan solat daripada waktunya. Dan kalaulah disebabkan kotoran tadi kita dah katakan, lakukan seperti mana yang disarankan, itulah lebih utama daripada kita meninggalkannya. Kerana kita tidaklah inginkan Allah SWT murka kepada kita pada hari yang sangat-sangat agung tersebut, hari penyembelihan hari nahar. Allah telah berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْهُمْ مِنْكُمْ. Dan tidaklah sampai kepada Allah SWT itu daging-daging ataupun darah-darah. Tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan yang daripada kamu. Jadi itu yang kita harus usahakan. Wallahu ta'ala. Sebaik-baiknya, dia kena kasih announcement tak? Ah, itu boleh. Dia orang bikin sukarelawan kan? Ya, betul. Dah waktu masuk. Kita kasih masa 30 minit selepas azan. Bersiap-siaplah 30 minit. Jadi dia orang ada masa. Betul. Yang dia orang ni yang tak ada masa, tak kerja-kerja. Aku pun tak terkejut, dah habis solat. Betul. Jadi orang macam tak ada. Itu saran, ada saran yang satu lagi lah seperti tadi. Mestilah pihak yang menganjurkan apa korban ini pastikan bahawa mereka berkhidmat itu laksanakan solat. Kerana kita mahukan mereka sama-sama kita bergotong royong dalam ketakwaan dan kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolong-nolonglah dalam bergotong-royonglah dalam tolong-nolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-nolong dalam ithmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tanda kita bersatu kerana kita saling nasihat-nasihati. Dan kita orang-orang yang sufahak ni harus dibendung dan juga dianjurkan dan ditunjukkan jalan. Kerana mereka lemah. Orang sufahak ni orang-orang yang kita tak kisah yang lemah lah. Kita kata dia harus diberikan ajaran, dia harus ditunjukkan ajar, diberikan, didorong untuk lakukannya. Satu contoh saya tentang puasa. Bila kita buka kat masjid, lepas tu orang masjid dia kasih announcement. Selepas buka, saya kasih masa 15 minit bersiap-siap. Dan kita terus solat. Jadi yang ini yang saya kesian tu orang datang baru nak makan orang dah. Kemudian kita katakan juga di situ memang saranan itu baiklah. Kita berikan masa supaya ada kesiapan. Kemudian kita katakan juga bahawa sebaiknya dimulakan dengan solat sunat lah. Kerana masyarakat kita kebanyakan daripada masjid-masjid saya lihat solat maghrib ni tidak dianjurkan solat sunat. Sebenarnya anjurkan solat sunat. Walaupun dia tidak muakkadah, tapi anjurkan kerana Nabi sahabat-sahabat solat sunat. Ada selepas azan maghrib, mereka solat sunat. Dengan kita benarkan mereka solat sunat ni, ada masa lagi untuk mereka, untuk kita kejarkan orang lain misalnya untuk kejar. Kadang-kadang memang kita kata masa tak sempat untuk kita kejar. Makan sikit pun kita pergi ke masjid dah habis solatnya. Kerana mereka mulakan lepas sahaja azan terus iqamah. Kita kata berikan masa. Walaupun masanya tak panjang, tapi berikan masa. Kerana kita bukan berpendapat pendapat Syafi'i apa Hanafiyah di mana kita lihat mereka lihat masa sangat masa maghrib singkat sangat. Tapi kita katakan tidak. Kita lihat bahawa masa maghrib tu agak panjang. Nak dekat satu jam sebagainya. Wallahu taala. Tadi pasal ya, solat wajib kan. Mesti berdiri kan. Tapi kalau nak katakan dalam kapal terbang disebabkan darurat. Jadi kita katakan bahawa pertama sekali darurat itu dikadarkan. Jadi kalau boleh kita berdiri, tempat ada tempat boleh diri, kita diri. Tapi kalau tak boleh, dilarang. Kalau berdiri juga akan dilakukan persecuted dan sebagainya kan, persecution kan. Kita ada tak payah. Kita dah datang darurat. Tapi kalau boleh, pasal dahulu kita saya dulu dengan beberapa teman-teman, memang kita salat dibenarkan. Bahkan stewardess ataupun steward yang akan benarkan. Sini salat. Jika kita gitu. Itu buat. Solat. Itu tak kisah. Itu dah tak ada uzur kita untuk diri. Tapi kalau lah tak boleh, barulah kita duduk. Tapi sebaiknya kita menghadap ke kiblat dahulu. Pasal kita balik kepada kadar, dikadarkan dengan kadarnya. Menghadap kiblat, lepas tu baru kita duduk. Balik kepada dasar tadi. Pasal kita, walaupun kita katakan di situ tak ada keuzuran, tak ada, tak perlu arah kiblat kerana kita sekarang menghadap, membalik ke sana. Tapi kita kata, kita lakukan sebagaimana yang kita yang mana solat sunat itu diberikan diwajibkan mereka menghadap ke kiblat, kita haruslah menghadap ke kiblat. Wallahu taala. Saya rasa itu saja. Jadi dengan itu semoga Allah berikan kita taufik hidayah agar dapat kita insya-Allah mempertingkatkan lagi usaha kita untuk mendalami akan ilmu agama ini. Semoga Allah berikan kita kefahaman kepada agama ini dan jadikan kita pendukungnya dan menganjurkannya, mengajakkannya, mendakwahkannya. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Qul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.